السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله segala puji bagi Allah. Diberikan kesempatan kepada kita pada pagi yang berkat ini, insyaAllah, untuk kita sama-sama bertemu untuk sekalian kalinya di masjid rumah Allah ini. Dan seperti mana kertas-kertas kerja yang telah diedarkan, cuma saya nak minta satu naskah. Untuk ada satu naskah lebih. Lebih yang bagi sendiri. Ada. Seperti mana kertas kerja yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pagi ini kita akan bahaskan satu permasalahan atau satu perkara yang insya-Allah akan memberi semangat buat kita, akan menyuntik semangat, dan dalam masa yang sama memberikan kepada kita kefahaman atau membetulkan kefahaman kita tentang realiti yang kita sedang hadapi. Dan sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, risalah yang ada di tangan tuan-tuan, dia adalah ringkasan kitab yang ada di tangan saya ini. Kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali Hafizahullah, yang baru-baru ni datang Malaysia. Saya tak tahulah dia datang ke masjid ni atau tidak. Syekh Salim, dia datang? Dia datang, alhamdulillah. Dia dah syarah buku ni belum? Belum. Jadi ini dia kitab beliau, Al-Mustaqbalu Lil-Islam Bimanhaj As-Salaf Al-Kiram, masa depan untuk Islam dengan manhaj Salaf Al-Kiram, manhaj salaf yang mulia. Jadi tajuk yang kita akan bahaskan pada pagi ini adalah berkenaan tentang dua perkara, iaitu yang pertama tentang masa depan Islam, yang seperti yang kita lihat dalam tajuk kita, kita sebut di situ masa depan untuk Islam. Masa depan untuk Islam, yakni untuk di sini maknanya kemenangan, kejayaan, penguasaan, dia adalah untuk Islam. Di mana di masa hadapan yang bermula pada hari ini, dia adalah milik umat Islam. Itu perkara yang pertama yang kita akan bahaskan. Kemudian perkara yang kedua yang kita akan sentuh juga ialah manhaj ataupun masa depan untuk Islam. Kejayaan untuk umat Islam adalah berdasarkan apa? Itu yang kita kata berdasarkan metode atau manhaj salaf as-salih. Ini dua perkara yang kita akan bahaskan pada pagi ini. Di mana kita katakan di masa hadapan, sama ada dalam masa yang terdekat atau yang atau lebih jauh, itu sebenarnya bukan penting bagi kita. Pendek atau lama atau dekat, lama atau cepat, ya, itu bukan persoalan. Yang penting adalah kita tahu bahawa dia akan datang, dia akan tiba. Di mana Islam akan tersebar, Islam akan bertapak, dan cahaya kebenaran akan dapat menguasai, mengatasi cahaya kebatilan dan kesesatan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tuan-tuan. Ketika mana, ketika itu, agama Islam akan menjadi agama yang tertinggi. Manusia akan berbondong-bondong memeluk Islam atau tunduk di bawah kuasa Islam. Dan apa yang kita sebutkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan hanya retorik atau angan-angan atau harapan kosong semata-mata. Sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita nak tekankan pada pagi ini, ini adalah manhaj dan akidah yang perlu kita iman dan yakin dengannya. Kita kena yakin kerana dia adalah sebahagian daripada akidah kita, seperti mana yang kita akan lihat dalam disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Allah dah sebut semua perkara-perkara ini tentang masa depan umat Islam, bahawa Islam akan tertegak, bahawa dia akan berdasarkan manhaj salafus salih. Allah dah sebut, Nabi dah sebut, tinggal lagi sama ada kita faham atau tidak, dan sama ada kita yakin atau tidak. Maka kita perlu memahami perkara ini dan kita kena yakin dengannya. Akhirnya, siapa yang tahu, tahu, dan siapa yang jahil tak tahu tentang perkara ini, dia tak akan tahu. Dia tak akan tahu. Tetapi ini adalah realitinya. Masa depan adalah milik umat Islam. Walau sepekat mana pun kegelapan, walau seramai mana pun musuh, seperti mana yang kita lihat pada hari ini, musuh di sekeliling kita dan musuh hampir sahaja berpakat sesama mereka, merancang dengan segala tipu daya, dengan segala kekuatan, dengan segala tentera, bala tentera dan segala senjata-senjata, dan seramai mana pun daripada kalangan umat Islam yang berpaling tadah untuk bersama dengan musuh, kerana terpengaruhnya mereka, kerana terpukaunya mereka dengan kekuatan musuh, kerana terikut-ikut dengan budaya dan agama mereka. Tetapi kita kena yakin dan percaya bahawa masa depan adalah milik Islam dan umat Islam. Maka ini message yang kita nak sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini, bahawa kita nak sampaikan message khabar gembira ini kepada seluruh umat Islam, bahawa kejayaan adalah milik kita, adalah milik Islam dan milik umat Islam. Di sini kita nak suntik semangat supaya jangan kita terlalu merasa lemah semangat, atau jangan sampai kita terlalu takut dengan apa yang kita lihat berlaku pada hari ini. Kalau siapa yang ikut perkembangan lah, kalau siapa yang tak ikut perkembangan, satu masalah juga. Kita pada hari ini umat Islam dihimpit, termasuk di negara kita, termasuk di negara-negara yang lain dihimpit. Kita berada dalam keadaan suasana yang sangat getir, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat satu negara demi satu negara Islam jatuh di tangan musuh, diperandakan. Kita melihat ini berlaku satu persatu. Negara Afghanistan, Iraq, Yaman, Mesir, Libya, Algeria, ketika dulu mana lagi, Tunisia, sekarang di Yaman atau di Syria. Maka negara Islam satu, Palestin, sudah sekian lama bergolak, umat Islam ditindas, dizalimi, hak-hak mereka dicabul, wanita mereka diperkosa, anak mereka diculik, diambil, dirampas, harta benda mereka diambil, umat Islam di Burma. Ini perkembangan-perkembangan berita-berita yang kita dengar. Jadi ini realiti umat Islam pada hari ini, tuan-tuan. Dan alhamdulillah, kita tak nafikan negara kita, kita masih lagi dapat merasakan keamanan, dan kita masih lagi dapat menjalani kehidupan seperti biasa, yang mana kadang-kadang membuatkan kita lega, membuatkan kita rasa seolah-olah semua benda okey. Sedangkan cabaran ni sangat getir. Musuh suka atau tidak, dia nak menguasai umat Islam, dia nak menjajah kita, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Maka ini realiti, ini realiti yang buat orang yang faham, dia boleh menyebabkan dia rasa resah gelisah, boleh membuatkan dia jadi tak keruan, boleh membuatkan dia rasa cemas, takut, dan boleh membuatkan dia rasa putus asa, atau dia hilang kepercayaan kepada pihak berkuasa, kepada pemerintah. Dia menganggap bahawa pemerintah ni tak guna, dia pemerintah tidak melaksanakan tanggungjawab, maka dia nak bertindak sendiri. Dia secara individu dia nak bertindak sendiri untuk nak menuntut balas terhadap apa yang berlaku terhadap umat Islam dan negara Islam. Ini yang ramai yang turut serta dalam ISIS dan Daesh. Dia adalah kerana kekecewaan mereka. Maka mereka merasakan bahawa umat Islam telah dihina, ditindas, dizalimi, maka sesuatu perlu dilakukan. Tapi itulah dia, mereka pergi mercai Daesh dan ISIS atas dasar untuk nak menebus marah umat Islam. Niat mereka mungkin baiklah, tetapi di sini kita nak tegaskan bahawa cara yang diambil tak betul. Bahkan akhirnya apa yang mereka buat lebih membawa mudarat, dan membawa mudarat kepada diri mereka, dan membawa mudarat kepada Islam secara amnya, ya, sehingga akhirnya mereka tidak lebih hanya dipergunakan oleh musuh-musuh Islam. Jadi itu satu perkara. Tapi di sini kita nak berikan khabar gembira kepada umat Islam, dan kita nak menyuntik semangat kepada mereka. Kerana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syarah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oleh itu sesungguhnya setiap kesukaran disertai kemudahan. Sesungguhnya setiap kesukaran disertai kemudahan. Ada kemudahan, ada jalan-jalan keluar daripada kesempitan yang kita sedang hadapi. Ya. Dalam berdepan dengan cabaran, umat Islam dihimpit, umat Islam ditindas, kita kena yakin tuan-tuan. Allah menyatakan dalam surah Rum, boleh lihat di surat pertama tu, minta maaflah kalau tuan-tuan lihat dalam kitab kerja ni saya tidak dapat nak huraikan secara detail dia satu persatu poin-poin tu, tapi saya sudah upaya, ya. Al-Maklumlah, tengoklah kitab ni pun tebal semacam, ya, kalau nak terjemah ni mungkin setahun pun tak siap. Jadi sebab tu ma la yudraku kulluhu la yudraku jurluh. Mana yang tak dapat semua, dapat sikit. Mana yang dapat itu kita sedai upaya. Jadi saya bawakan poin-poin lah ni dalam kertas kerja ni. Janji Allah membantu orang beriman. Ini janji Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang beriman. Ini janji Allah, bahawa Allah akan membantu dan Allah akan memberi kemenangan dan kejayaan. Buat siapa? Buat hambanya yang beriman. Jadi ada janji, dan tetapi dalam masa yang sama janji itu dia ada syarat, dia ada clause, dia ada syarat yang perlu ditepati buat hambanya yang beriman. Dilihat dalam surah Yusuf ayat 110, satu ayat yang mana tuan-tuan dan puan-puan kalau kita lihat ayat ni, dia ayat yang sangat menusuk jiwa. Sebab apa saya katakan begitu? Kerana perhatikan nama surah ni, surah Yusuf, dan perhatikan bilangan ataupun nombor ayat dia, 110. Allah sebut bawakan ayat ini setelah dibawakan kisah Nabi Yusuf. Dan tuan-tuan maklum cerita Nabi Yusuf, bagaimana kesukaran, bagaimana gangguan, dan bagaimana dia diganggu, bahkan sehingga di ada tipu muslihat daripada adik-beradik dia. Cerita Nabi Yusuf, bagaimana dia dicampakkan dalam perigi, bagaimana kemudian dia jadi hamba, dijual di pasar, ya. Kemudian dah masuk dalam istana pula, ada pula tipu muslihat isteri Al-Aziz, yang mana akhirnya dihumban dalam penjara. Tetapi selama dalam penjara itu Nabi Yusuf buat apa? Dia bersabar. Bahkan dia meminta supaya dipenjarakan kerana nak kerana cabaran dan banyak muslihat musuh, terutamanya daripada isteri Al-Aziz. Maka dia rasa bahawa jalan selamat ialah lebih baik dia masuk penjara. Penjara itu adalah keamanan bagi dia. Ini pemikiran orang yang dah sampai tahap iman yang sangat tinggi. Kita pada hari ni lari-lari mati-mati tak masuk penjara. Tapi Nabi Yusuf ni kata wasijnu ahabbu ilai, si penjara lebih aku suka. Dahsyat, subhanallah. Tapi selepas Allah menceritakan cerita Nabi Yusuf itu dari hujung sampai ke akhir, kita lihat ini adalah antara ayat yang terakhir. Hatta, lihat ayat satu, ayat yang cukup mendalam dulu. Hatta idha stai'asur rusul وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَنْ نَشَاءُ. Sehingga apabila para rasul berputus asa, yakni terhadap kaumnya yang engkar, dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaum mereka sebagai orang yang berdusta, Maknanya mereka, para rasul itu dikecewakan. Dikecewakan. Mereka berdakwah nak sampaikan kebenaran, menyembah Allah, menjauhi hal syirik, menjauhi hal maksiat, tapi orang tak nak dengar. Orang maki hamun, orang cela, orang tuduh macam-macam, diseksa dan macam-macam. Sehingga mereka berputus asa kerana kaumnya mendustakan mereka. Allah kata apa? Lalu ketika itu datanglah pertolongan kami kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para rasul. Lalu diselamatkan sesiapa yang kami kehendaki. Siapa yang diselamatkan? Para rasul dan pengikut mereka, iaitu orang-orang yang beriman, ya? Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-Nya yang beriman. Tinggal lagi tuan-tuan boleh lihat di surat yang kedua. Janji itu ada syarat yang kita sebut tadi. Ada satu kewajipan yang perlu ditunaikan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajipan umat Islam melaksanakan apa yang disyariatkan. Allah dah kata, kita lihat surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sebuah kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Allah tak akan mengubah keadaan sebuah kaum yang ditimpa kehinaan, ditimpa musibah, ditimpa mudarat, ditimpa kecelakaan, dizalimi dan dikuasai oleh musuh. Itu keadaan yang ditimpa, yang menimpa umat Islam. Allah kata Allah tak akan ubah tu sehingga umat Islam ubah keadaan mereka sendiri. Itu keadaan mereka dari segi ketaatan mereka, dari segi mereka mengesakan Allah dan menjauhi hal syirik atau tidak. Ini syarat Allah. Mereka perlu ubah diri mereka sendiri sebelum Allah ubah keadaan yang menimpa mereka, ya? Syarat yang perlu dipenuhi sebelum Allah memenuhi syarat, sebelum Allah memenuhi janji. Lihat sekali lagi dalam ayat surah An-Nur ayat 55. Surah An-Nur ayat 55. Ayat ini dia menjadi, boleh saya simpulkan bahawa ayat yang kita nak bacakan ni, ini adalah ayat asas perbahasan kita pada pagi ini. Sedikit panjang tetapi insya-Allah makna yang cukup mendalam. Kita lihat ayat. Allah menyatakan وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih daripada kalangan kamu. Allah apa? Menjanjikan. Ini janji Allah. Allah janji. Dan Allah tidak memungkiri janji. Allah la yukhliful mi'ad. Allah sama sekali tak memungkiri janjinya. Baik, Allah janji buat siapa? Ada sifat-sifat yang disebutkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dua perkara. Beriman, beramal soleh. Dengan kata lain, untuk kita lebih faham, beriman yakni ikhlas. Ikhlas mengabdikan diri kepada Allah. Yakin, beriman dengan Allah dan menunjukkan segala ibadah yang dilakukan kerana Allah. Menjauhi hal syirik. Ikhlas maknanya menjauhi hal syirik. Ini syarat yang pertama. Mereka ikhlaskan, mengabdikan diri mereka kepada Allah. Syarat yang kedua, beramal soleh. Bukan beriman, bukan mendakwa sahaja, kata aku beriman tapi tak beramal. Tak. Dakwaan perlu dituruti dengan pembuktian. Kena buktikan. Buktikan anda beriman. Buktinya macam mana? Buktinya adalah dengan beramal. Ya. Maka ini syarat kedua, beramal soleh. Beramal soleh untuk lebih kita faham, yakni apa? Ikut sunnah Nabi. Syarat pertama ikhlas, iaitu beriman. Yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh yakni ikut sunnah Nabi. Kerana hanya dengan kita ikut sunnah Nabi, itu baru sahaja kita dianggap beramal soleh. Kerana kalau kita tak ikut sunnah Nabi, kita tidak dikatakan beramal soleh. Bahkan kita melakukan hal yang mungkar, perkara yang ditegak, yang dicela oleh agama. Baik, bagi orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan kamu. Ini soalan kefahaman lah. Tapi minta harap ada jawapan cepat. Daripada kalangan kamu, kamu ini ditujukan kepada siapa? Ini bab tafsir sikit lah, tapi sekejap. Tak lama. Ha? Apa arti kamu di sini? Orang Yahudi ke, Nasrani ke, siapa? Daripada kalangan kamu, Allah tengah cakap dengan siapa? Ya? Ya? Umat Muhammad. Baik, umat Muhammad siapa? Baik, ambil jawapan dia. Kamu ni ditujukan kepada para sahabat secara khasnya dan kepada umat Islam yang datang kemudian secara am. Janji Allah buat kamu. Siapa? Para sahabat. Kerana mereka yang dimaksudkan ketika ayat itu turun. Kerana tidak ada kamu selain mereka. Kerana mereka umat Islam yang wujud ketika itu. Kita ni tak wujud lagi, kita datang dunia. Jadi kamu disetujukan kepada para sahabat secara khasnya dan umat Islam kemudian secara amnya. Baik, apa janji Allah? Bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan bumi. Bumi, bukan negara, bukan negara Malaysia saja, bumi. Menjadikan mereka khalifah. Apa arti khalifah? Yang ini pemerintah. Pemerintah, penguasa yang memegang kuasa pemerintahan bumi. Janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan umat Islam, sahabat dan orang yang umat Islam kemudian. Kemudian Allah menjelaskan lagi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka sebagai khalifah-khalifah yang berkuasa. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Kemudian Allah kata, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka yang telah diridainya untuk mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah akan menguatkan. Tadi Allah kata dia akan bagi kita menjadi khalifah, penguasa di atas muka bumi. Kemudian Allah kata itu dari segi keduniaan, kuasa pemerintahan itu keduniaan. Tapi dari segi agama, Allah kata apa? Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka. Agama mereka, apa agama mereka? Agama mereka, agama para sahabat dan umat Islam datang kemudian, agama apa? Agama Islam, ya, akan dikembangkan agama Islam yang telah diredai, yang Allah telah redai untuk mereka. Kemudian Allah kata, dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan, seperti mana yang dihadapi oleh ramai dari kalangan umat Islam pada hari ini. Ya, ramai dari kalangan umat Islam pada hari ini mereka hidup dalam ketakutan. Ini realiti. Kita tak tahu, itu masalah kita. Tapi tak bermakna mereka tak takut. Aku tak tahu pun orang hidup takut. Itu kau lah, kau tak tahu dia tak takut. Tapi tak bermakna kalau kau tak tahu, bermakna mereka tak takut. Semata-mata kerana kau tak tahu. Tak, mereka hidup dalam ketakutan. Ketakutan, segala ketakutan. Kerana negara mereka dalam peperangan. Negara dalam perang, itulah keadaan ketakutan yang paling, kita kata paling ekstrim, paling dahsyat. Tak ada ketakutan lebih dahsyat daripada itu. Kita pun sebenarnya hidup dalam ketakutan juga. Tentu hari ini kita pun tak kurang hidup dalam ketakutan. Pada hari ini kalau nak cerita tentang Islam pun kena berlapik. Betul tak? Kena muhasabah. Kalau tuan-tuan semua berani, okeylah, alhamdulillah, masya Allah, kita tabik spring. Tapi ramai yang takut. Saya tanya soalan. Lihat soalan ya. Pun sekali lagi harap ada jawapan cepat. Kita di Malaysia, kita ada orang Islam dan kita ada orang, kita ada orang Islam dan orang, nah, kalau kata orang kafir tu, itu berani, itu berani. Tapi ramai di luar sana, kita Islam dan bukan Islam. Bukan Islam, bukan Islam tu apa? Takut nak kata kafir. Itu nak kena jagalah sensitiviti. Bukan mengenai sensitiviti, sensitiviti tak ada kena mana. Tentang mereka, kita ada Islam dan kita ada kafir. Itu istilah yang betul. Sekarang ni siang ke malam? Tak, sekarang bukan malam. Benda bukan malam, siang lah. Ini warna putih ke hitam? Ini kertas ni bukan hitam. Katalah kertas putih. Begitu juga Islam lawan dia kafir. Kau datang naik kereta apa? Aku naik bukan kereta. Bukan kereta apa? Motor. Cakaplah motor. Jadi penggunaan istilah kafir pun ramai yang segan-segan. Betul? Ini banyak lagi contoh-contoh yang kita beri. Tapi kita nak bagilah betapa kita pun hidup dalam ketakutan, segan, madu Allah dan sumpahnya. Ya? Itu realiti. Tapi Allah kata dan Dia akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan. Mereka terus beribadah kepada-Ku dan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan-Ku. Nah, ini dia, ini realiti orang-orang yang diberikan kemenangan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mereka menyembah Allah semata-mata, ikhlas dan menjauhi segala hal syirik. Kemudian Allah kata dan barang siapa yang kufur wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur sesudah itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ini dia surah An-Nur ayat 55 ya. Kita lihat di surah 9 daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Ayat ini, ayat 55 ini menjelaskan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, tentang suatu asas. Asas pembangunan dan pembentukan sebelum kejayaan dan kekuasaan. Ini satu asas, atau boleh kita kata ini adalah satu kaedah rabbaniyah, satu kaedah. Kaedah untuk nak dapat kejayaan dan kekuasaan perlu melalui proses pembangunan dan pembentukan. Pembangunan syakhsiah seorang Muslim, pembentukan jati diri seorang Muslim. Ini adalah satu kaedah Rabbaniyah. Rabbaniyah maknanya kaedah ketuhanan, kaedah Allah. Atau boleh juga kita kata ini adalah sunnah ilahiyah. Sunnah. Kita tahu ada sunnah Nabi, tapi ada satu sunnah ilahiyah. Apa arti sunnah ilahiyah? Satu, kalau bahasa mudahnya, dia kata kaedah semula jadi atau takdir semula jadi. Tapi mungkin istilah yang lebih tepat, kita kata sunnah ilahiyah. Ini takdir ketentuan Allah dalam alam ini. Itu perlu maklum tuan-tuan, alam ini, dunia ini, dia berjalan ikut peraturan-peraturan yang tertentu, sama ada kita sedar atau tidak. Peraturan dunia ini ada peraturan tuan-tuan. Seperti mana kita lihat kenapa pokok tiba-tiba tak berjalan, kenapa burung tiba-tiba tak duduk kat sini cakap dengan kita. Sebab dia ikut peraturan. Maka ini dikatakan sunnah ilahiyah. Sunnah jalan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka demikian juga dalam kejayaan dan kekuasaan orang yang beriman, kejayaan dan kekuasaan agama Islam yang Allah dah janjikan. Tadi kita dah baca ayat. Dia pun tertakluk kepada peraturan-peraturan yang tertentu, ya, yang Allah gariskan. Maka kita lihat apa apa yang pertama di situ. Peraturan yang pertama atau kaedah yang pertama, ujian musibah adalah asas pembentukan iman. Untuk nak mendapat kejayaan dan kekuasaan, perlu menjalani pembangunan pembentukan. Pembangunan dan pembentukan ni apa dia punya intipati dia? Kita nak bangunkan seorang Muslim, kita nak bangunkan umat Islam. Bagaimana mereka dibangunkan? Dikejutkan daripada lena. Bagaimana mereka dikuatkan? Dengan cara ditimpa musibah. Ini hakikat. Mungkin kita ramai tak faham atau kita salah faham. Kita salah faham tentang hakikat maksud di sebalik musibah. Ramai melihat musibah sebagai satu benda yang tak bagus, sebagai satu benda yang membuatkan kita jatuh terduduk. Tanpa kita sedar, musibah itu tujuan dia adalah untuk menguatkan kita, memperkemaskan kita lagi. Ya. Kenapa kita kata macam tu? Kerana Allah kata macam tu. Kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 10. Firman Allah, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka belum diuji? Maksud di sini, apakah kita menyangka, apakah anda menyangka bahawa anda akan dibiarkan hanya berkata aku ni Muslim? Tuan-tuan semua Muslim? Muslim. Tuan-tuan semua beriman? Beriman. Apakah tuan menyangka bahawa tuan-tuan akan dibiarkan untuk mendakwa begitu sahaja tanpa diuji? Tanpa diuji dan tanpa melalui proses saringan untuk dilihat sama ada kita ni betul Islam, kita betul betul-betul benar-benar beriman atau sekadar dakwaan. Sebab realiti ramai yang mendakwa. Ramai yang mendakwa. Kullu yad'i yuslan bisalma. Ini satu pepatah Arab lah. Semua mendakwa. Mendakwa aku Islam, aku mukmin. Atau kalau dalam perniagaan, tuan-tuan, kalau dilihat kita di luar sana, dalam perniagaan, kalau kita pergi mana-mana kedai, semua mendakwa bahawa dia barang produk dia yang terbaik. Ada tuan-tuan pergi kat kedai, oh barang aku ni tak bagus. Ini grade XYZ, bukan ABC lagi dah, XYZ. Ini tak bagus. Kalau beli sehari dua hari dah rosak dah. Ada dia macam tu. Semua mendakwa, oh ini bagus, ini terbaik, ini tahan lama dan sebagainya. Betul? Semua mendakwa. Tetapi dakwaan perlu disusuli dengan pembuktian. Ingat tu. Dakwaan perlu disusuli dengan pembuktian. Dakwa sahaja tak ada bukti, itu bahasa Inggeris dikata talk is cheap. Cakap senanglah. Buktikan. Buktikan anda beriman, ya. Maka umat Islam dan setiap seorang individu Muslim akan menjalani, bukan perlu menjalani, akan menjalani, sama ada disuka atau tidak, akan menjalani proses saringan, akan menjalani ujian, cobaan, untuk dibezakan antara orang yang benar dan orang yang bohong, orang yang dusta, untuk dibezakan antara yang baik dan buruk, dibezakan antara orang yang bahagia dan orang yang sengsara, dan untuk membezakan antara orang saleh dan orang bezakan antara orang saleh dan orang soleh lawan dia tak soleh. Alah, loket lah, tak boleh macam tu. Nanti jadi siang, tak siang lah. Saleh lawan dia. Tak dengar. Saleh, barakallahu fi. Ha, ingat tu, itu satu vocab. Kita tambahkan vocab kita. Saya tahu itu dalam bahasa Melayu tak ada. Tapi tak ada masalah, kita tambahkan, kita perkayakan. Saleh lawan dia Taleh. Bahasa Arab dia sangat indah. Dia bagi bagi bunyi sama-sama. Rhyme. Saleh Taleh. Sa sad alif lawan dia ta alif. Dia tinggal tambah alif je tu. Saleh. Bahasa Arab nak bezakan tambah satu baris je. Sa tu jadi tambah baris yang tadi jadi ta kan. Boleh tahu ta, insya-Allah ta leh. Ya. Untuk dibezakan antara orang saleh dan orang-orang taleh. Orang-orang taleh, orang-orang yang buruk. Orang yang sekadar mendakwa beriman, sekadar mendakwa Islam, sekadar mendakwa beramal saleh, sekadar mendakwa mereka inginkan kebaikan, tetapi realitinya mereka tak ikut garis panduan. Realitinya mereka, di hati mereka gelap, di hati mereka penuh kebencian terhadap Islam. Realiti mereka, mereka tidak inginkan kebaikan buat Islam. Realiti mereka, mereka nak menghancurkan Islam, nak menyesatkan umat Islam. Ini orang-orang taleh. Ini orang-orang munafik yang sekadar mendakwa tetapi perbuatan mereka menyalahi apa yang mereka kata. Ya. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan dalam menjalani ujian, musibah dan cubaan. Ternyata ujian Allah atas manusia mengikut kadar iman mereka. Dan sekali lagi, ini semua bertujuan untuk kita betulkan kefahaman kita. Yang pertama tadi, musibah bukan bererti satu yang buruk. Ramai menganggap kalau ditimpa musibah maknanya dia Allah tak sayang kat dia. Kalau dia ditimpa musibah maknanya dia ni dah tak ada harapan dan musibah ini tak bagus dan itulah penghujung hayat dia. Sudah tak ada harapan, putus asa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawa musibah ditimpa oleh Allah atas manusia ikut kadar iman mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه فما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. Orang yang paling berat diuji ialah para nabi. Ternyata para nabi paling berat diuji. Kalau kita rasa ujian yang Allah timpa atas kita berat, ketahuilah bahawa para nabi paling berat ujian. Soalan kefahaman, siapa manusia secara individu yang paling berat ujian yang telah dihadapi? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, penghulu sekalian anak Adam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah manusia yang paling berat ujian yang telah ditimpakan atas baginda oleh Allah SWT. Menyalahi logik. Logik kata kalau Allah dah sayang, Allah akan biar dia senang lena. Itu logik. Tetapi betapa melogik ni kadang-kadang tersasar. Tersasar daripada kebenaran. Logik engkau di mana? Ketetapan Allah, sunnatullah, ketetapan Allah di dalam alam ini di mana? Betulkan kefahaman kita. Rasulullah diuji. Rasulullah ada berapa anak? 7 anak. Berapa yang hidup? Berapa ramainya anak dia yang meninggal dunia. Tak salah saya, silap-silap yang hidup ni seorang dia, Fatimah. Betul? Ini tuan-tuan kena kaji baliklah. Daripada 7 anak, tiga seorang je hidup. Kita kalau seorang anak kita dah meninggal, kita rasa berat kan? Nabi diuji dengan 6 orang anak. Itu maksimum lah, atau mungkin kurang. Mati. Mati ketika kecil. Mati bila kecil, beza dengan mati bila dah besar atau tuan-tuan. Mati ketika kecil paling terkesan. Kerana ketika itu kita paling dekat dengan anak kita. Kita rasa sayang. Kalau dia dah besar, kurang dah sikit, dia pun dah. Lagi-lagi bila dah dewasa, dia dah pandai berikan dia pun. Dah lain. Pilihan ujian yang ditimpa oleh Allah SWT. Ketika di Mekah, bagaimana dia dipulaukan. Dipulaukan oleh semua sanak saudara dia. Bukan orang di luar, orang sanak saudara semua. Abu Jahal semua. Abu Jahal tu saudara Rasulullah SAW. Bagaimana Abu Jahal menghina. Bagaimana ketika dia salat di depan Kaabah, ditimpakan dengan kotoran, dia letak atas kotoran. Tahi, najis haiwan, dia letak atas sebelakang Nabi. Cumuhan demi cumuhan, dituduh tuduhan tukang sihir, tukang syair, pembohong dan sebagainya. Akhirnya, kemuncaknya mereka dipulaukan. Tak ada siapa berurusan, tak ada siapa. Akhirnya mereka hidup kelaparan. Berapa lama agaknya? Tuan-tuan boleh kaji lah. Tempoh yang agak lama. Mereka dipulaukan. Sehingga akhirnya satu ketika isterinya pula meninggal, Khadijah. Tonggak yang menjaga dia, pertahankan dia. Kemudian disusuli dengan bapa saudara dia. Siapa bapa saudara Rasulullah? Abdul Muttalib. Ya? Abu Talib. Ali bin Abu Talib. Bapa Ali bin Abu Talib. Dua tonggak yang mempertahankan meninggal dunia. Ujian. Ya? Dah berhijrah. Ujian tak berhenti. Berhijrah saja itu dah ujian. Kerana hampir sahaja penduduk Mekah merancang untuk nak bunuh dia. Terpaksa Nabi keluar untuk menyelamatkan diri. Berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda semua. Betul? Ujian yang berat. Tak ramai mungkin daripada kalangan kita atau kalangan sesiapa yang sanggup untuk meninggalkan kampung halaman, pergi ke negara yang tak tahu siapa, pergi ke Madinah. Ujian berhenti? Tak. Kalau tuan-tuan kaji dalam sejarah Rasulullah SAW, setiap tahun ada perang. Bukan perang yang kita tahu, perang Badar, Uhud, Ahzab, apa lagi, pembukaan Kota Mekah, perang Ahzab, Khandaq. Tak. Setiap tahun tu sebenarnya ada perang. Cuma tinggal bezanya yang kita sebut ni yang besar-besar lah. Perang Badar tahun 2 Hijrah, perang Uhud tahun ketiga Hijrah, Ahzab atau Khandaq tahun kelima Hijrah, pembukaan Kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Tapi nak kata sebenarnya dalam 10 tahun Nabi di Madinah, selepas peperangan Badar lah, peperangan Badar itu yang pertama. Tapi selepas itu setiap tahun ada peperangan. Tinggal lagi sama ada Rasulullah turut serta atau tidak. Ya, lihat bagaimana ujian yang terpaksa dihadapi. Maka kemudian mereka yang seterusnya dan yang seterusnya, maknanya orang yang di bawah ya kedudukan para nabi, kalangan orang-orang syuhada, orang-orang soleh, ya, maka di bawahnya maka kuranglah, ya, kuranglah ujian yang terpaksa dihadapi. Seseorang itu diuji mengikut kedudukan agamanya. Lagi tinggi iman, lagi berat cabaran. Ya, seperti mana para Nabi. Lagi lemah iman, Allah kesian atas sifat rahmat Allah, kesian Allah. Iman kurang, maka Allah uji sikit-sikit lah. Ya, seperti mana kita semua barangkali. Lemah iman kita, maka Allah kesian, Allah bagi ujian sikit-sikit. Tapi ketahuilah bahawa lagi tinggi iman kita, lagi berat Allah uji kita. Ya? Seseorang hamba itu terus diuji oleh Allah sehingga akhirnya dia berjalan di atas muka bumi tanpa sebarang dosa. Kerana ujian itu adalah satu bentuk kafarah. Satu bentuk kafarah. Kafarah maknanya penghapus dosa. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyatakan, sehinggakan duri yang tertusuk di kaki kita itu adalah satu kafarah menghapus dosa. Ya, jika kita faham, jika kita faham, kerana dia boleh jadi penghapus dosa atau sebaliknya boleh penambah dosa kalau kita tak sabar, kalau kita mencemooh, kalau kita berputus asa, kalau kita berburuk sangka dengan Allah. Kenapa kau ya Allah? Seperti mana ketika kalau orang ada kematian di meratap. Ya, alhamdulillah saya tengok masyarakat kita, kita masyarakat yang sangat istimewa, tuan-tuan. Kita kena akui hakikat ni. Masyarakat kadang-kadang kita ni ada sifat kurang sifat jati diri ke apa ke. Kita kadang-kadang memandang rendah kaum kita sendiri, bangsa kita sendiri, tanpa kita sangka bahawa bangsa atau kaum kita ada kelebihan yang Allah berikan. Antaranya adalah kita adalah bangsa, bangsa lain kita ni adalah bangsa yang sangat penyabar. Dan ketahuilah bahawa kesabaran itu la ya'ti illa bi khair. Kesabaran tidak hanya mendatangkan kebaikan semata. Kesabaran itu bukan kelemahan. Kelemahan itu satu perkara, tapi kesabaran apabila ditimpa musibah ujian itu adalah kebaikan sentiasa. Tak pernah sabar itu tak bagus. Kerana contohnya bila kematian, lihat bangsa yang lain, bangsa hatta bangsa yang Al-Quran turun dalam bahasa mereka, tiba di musibah, ya Allah, makcik-makcik dia macam mana berteriak, pakai purdah semua, pakai jilbab hitam semua atas kepala ke bawah, tapi tiba musibah, meratap-meratap. Seorang seperti ini gagal dalam ujian. Orang seperti ini, musibah yang menimpa hanya menambah dosa mereka, ya, kerana mereka tidak bersabar akibat tak faham tujuan dan sebab di sebalik musibah yang Allah timpakan itu. Ya. Lihat hadis Musnad 4, ya, hadis seterusnya Nabi SAW bersabda, inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakh. Sesungguhnya banyaknya pahala bergantung pada sejauh mana besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla sekiranya dia mencintai sesebuah kaum, niscaya dia akan menguji mereka. Maka barang siapa redha, maka dia mendapat keredaan. Maksudnya barang siapa yang redha terhadap ujian tersebut. Lihat Allah sebut redha dan bukan sabar. Sedangkan Allah sedang Nabi sedang menceritakan tentang ujian, musibah. Tapi di hujung tu Nabi kata barang siapa yang redha, maka dia mendapat keredaan, dan barang siapa yang mencemooh baginya cemoohan. Apa beza antara sabar dan redha? Ketahuilah bahawa keredaan itu satu tingkatan di atas kesabaran, lebih tinggi daripada kesabaran. Sabar itu wajib, redha itu satu tingkatan yang lebih tinggi, boleh kita kata sunat. Yang wajibnya redha, afwan, yang wajibnya sabar. Sabar maknanya menahan diri, menahan lidah daripada berkata-kata, anggota daripada berbuat apa-apa yang menampakkan rasa tak sabar tu. Jadi tak tahulah nak kata sabar lawan dia apa, terpaksa jugalah guna tak sabar. Ada kata lain, kadang-kadang itu kelemahan bahasa tu. Ya, tak apalah, menahan diri daripada menampakkan apa-apa yang menunjukkan bahawa kita tak sabar, ya, terutamanya dalam hati jantung kita. Jangan merasa marah, jangan merasa berburuk sangka terhadap Allah, jangan merasa bahawa Allah lupa kat kita, Allah tak sayang kat kita. Ini semua rasa-rasa yang menafikan kesabaran. Ya, demikian juga lidah, ya. itu sabar. Tingkatan di atasnya adalah redha. Redha apa artinya? Apa artinya redha? Redha. Redha maknanya redha lah. Redha maknanya kita terima. Ya. Kita terima dengan baik. Terima dengan baik. Terima dengan baik apa yang menimpa kita itu. Maknanya bukan barangkali orang tu sabar tapi tak dapat terima. Boleh saja. Sabar tadi maknanya menahan diri, tak buat apa-apa. Tetapi jauh dalam hati dia, hati jantung dia, dia tak terima. Ya. Maknanya dia semua berasas ni dalam hati jantung. Ya. Tapi itulah tingkatan di atasnya adalah redha. Ya. Maka itulah dia kedudukan para nabi dan para rasul dalam berdepan dengan ujian. Mereka bukan sahaja sabar, bahkan kita dianjurkan untuk redha. Sebab tu kalau kita ditimpa ujian, apa Allah, apa nabi ajar kita, kita ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Nampak? Bila kita ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bukan alamak, bukan adoi, lagi masalah cilaka, tak guna. Sumpah sarana semua, semua segala yang tak baik-baik. Kita disuruh supaya timpa ujian, ini itu kita kata tahap keimanan yang tinggi. Maka siapa yang ada tahap tu, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang tak ada, maka dia kena perbaiki keadaan. Ditimpa musibah, kalau orang potong je kenderaan kita, alhamdulillah ada kelebihan. Dalam hati mak kiamu ni, tak, kena-kena tarbiah diri dia. Kalau kereta slow, tak guna. Kalau kereta laju, tak guna juga. Tak, sabar. Ya. Orang horn, alhamdulillah ala kulli hal. Kena latih diri. Orang lompang kita, alhamdulillah ala kulli hal. Cabaran, ini cabaran buat kita. Buat orang yang mengerti. Buat orang yang tak mengerti, yang itulah dia. Dia segala makiham keluar, segala pun silat semua keluar. Masalah. Ya? Baik itu asas pertama atau kaedah pertama dalam mendapat kejayaan dan kekuasaan dengan ditimpa ujian musibah. Kemudian kaedah yang kedua, ujian musibah adalah ketetapan Allah atas umat-umat yang terdahulu. Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Sebelum mereka siapa? Jangan lupa mereka yang pertama tadi, sahabat. Allah kata sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum para sahabat, yakni umat-umat yang terdahulu. Maka dengan ujian yang demikian, nyatalah kepada Allah orang-orang yang benar-benar beriman, dan nyata pula orang-orang yang berdusta. Ini tujuan ujian kita sebut tadi, untuk dibezakan antara orang yang benar dengan orang yang dusta, untuk dibezakan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang sekadar mendakwa beriman. Ya. Jadi umat yang dulu, umat yang lepas, semua telah diuji, dan ramai yang gagal, sehingga akhirnya turun malapetaka, kemurkaan dan hukuman azab Allah SWT. Seperti mana kita lihat dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana umat-umat terdahulu akhirnya diranakkan oleh Allah SWT dengan cara banjir, dengan cara gempa bumi, dengan cara ditimpakan bunyi pekikan yang kuat, dengan ditimpakan angin puting beliung yang dahsyat. Akhirnya mereka semua dibinasakan oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana mereka gagal dalam ujian musibah yang Allah timpakan atas mereka. Ya. Jadi umat akhir zaman ini pun diuji. Tidak ada apa beza kerana sunnatullah begitu. Kenapa kamu menyangka bahawa umat dulu diuji dan umat ini tak akan diuji? Itu salah. Umat dulu diuji, umat akhir zaman ini pun diuji oleh Allah SWT. Dan apa yang kita lihat di sekeliling kita ni, buat orang yang sedar, ini semua ujian buat kita. Termasuk di negara kita. Kita di negara kita tak kurang ujian yang menimpa atas kita dalam pelbagai bentuk. Cuma sama ada kita nampak ataupun tidak. Siapa yang nampak, alhamdulillah. Siapa yang tak nampak, mereka perlu muhasabah. Ya. Kerana kalau dia tak nampak, macam mana dia nak mengambil pengajaran? Ya. Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kaedah yang ketiga dalam pembangunan dan pembentukan yang menjadi asas sebelum kejayaan dan kekuasaan. Ujian musibah adalah mukaddimah kejayaan dan kekuasaan. Ujian musibah adalah mukaddimah sebelum mendapat kejayaan. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang membimbing mereka, yang membimbing kaum masing-masing. Lihat, dan kami jadikan daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin. Mereka dijadikan pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami apabila mereka bersikap sabar. Apabila mereka bersabar serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami, maknanya mereka beriman dalam keadaan sabar dan beriman. Apabila mereka sabar dan dalam keadaan beriman, yakin dengan bantuan Allah SWT, yakin dengan pertolongan Allah, mereka sabar bukan kerana tak boleh buat apa-apa. Kena betulkan kefahaman. Mereka kalau nak buat apa-apa, boleh je buat. Tetapi kerana mereka tahu bahawa itu bukan yang perlu dibuat. Yang perlu dibuat di sini adalah, tanggungjawab di sini adalah bersabar. Itu yang Allah nak daripada kita. Bukan kita maki hamun. Allah bukan suruh kita maki hamun. Tanggungjawab adalah bersabar. Kerana mereka yakin dengan kesabaran kita, Allah akan turunkan bantuan dan kemenangan. Lihat tahap, tahap pemikiran, tahap kefahaman yang sangat tinggi. Ini yang kita perlukan. Berbanding dengan kalangan orang yang jahil, apabila tiba musibah, lalu dia nak mulalah, dia nak buat itu dan ini untuk nak mengatasi musibah itu tanpa dia sedar bahawa itu bukan cara dia. Cara dia adalah kau bersabar itu dulu, dan kalau aku reda itu, yang dengan kesabaran kita mendapat kejayaan. Subhanallah. Ini tuan-tuan, saya mungkin boleh katalah, mungkin jarang tuan-tuan akan dengar nasihat-nasihat seperti ini. Maka ambillah nasihat. Bila ditimpa musibah dan ujian, sabar. Betapa ramainya di luar sana yang menyuruh supaya kita bertindak, bertindak atas marah, bertindak atas dasar tak rasa tak puas hati, rasa geram, bertindak dengan emosi, suruh boikot ni boikot tu. Ingat dulu ada masa Yahudi buat angkara menzalimi orang Palestin ke apa, saya tak ingat. Lalu ada suara-suara kata boycott. Boycott McDonald's. Boycott apa-apa. Itu tindakan tanpa berfikir panjang, tanpa perancangan, tanpa memahami apa yang sedang dihadapi, tanpa berfikir dengan betul Maka akhirnya saya nak tanya tuan-tuan, kita kena tanya mereka yang suara-suara suruh boikot, apa jadi kat boikot? Yang saya tahulah, boikot-boikot tu dah jadi sekarang, bismillah makan je, dah tak jadi boikot dah. Boikotnya sekejap je. Kita dulu dari dulu lagi kita dah kata itu bukan cara dia. Oh, kamu tali baru Yahudi. Itulah pula jadinya. Kita jadi Yahudi. Okeylah, kita tengoklah apa jadi. Ini cara kamu ialah boikot. Orang kata sabar, sabar. Dan dalam masa yang sama, lakukan apa yang perlu dilakukan. Dan boikot bukan salah satu daripada ini. Boikot tu salah cara. Lihat apa jadi hari ini. Apa realiti di depan kita pun sebesar-besar bukti bahawa itu bukan cara. Betapa apabila mereka buat kerana emosi, kerana sekadar melepaskan sifat amarah geram, betapa cepatnya dia macam fuse yang cepat dia hilang dia punya semangat tu. Ya? Apa tu? Burn out. Burn out. Itu nak cek. Terbakar habis. Habis semangat tu. Lepas habis semangat tu, pergi balik lah makan balik. Kadang-kadang ada ustaz tu sendiri boikot. Tiba sekali terkantoi lah kita kata-kata. Gambar dia makan kat situ juga. Memang tak, ini memang tak betul lah. Ya, tak payahlah saya sebut nama. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, yang mana lebih utama, seseorang itu diberi kekuasaan atau dia diuji? Yang mana lebih utama, dia diberi kekuasaan atau dia diuji? Yang mana lebih utama, yang mana lebih afdal? Ya, maknanya maksud soalan tu ialah mana lebih bagus, seorang itu diuji dengan kesusahan atau diuji dengan kesenangan? Apa jawab Imam Syafi'i rahimahullah? Dia kata dia tidak akan diberi kekuasaan melainkan setelah dia diuji. Maksudnya dia tidak akan mendapat kesenangan, yang sebenarnya satu bentuk ujian juga. Dia tidak akan mendapat kesenangan melainkan setelah dia ditimpa kesusahan. Subhanallah, macam mana ya, para ulama melihat sesuatu itu sangat mendalam. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana ujian musibah, kita ditimpa musibah, ini adalah sunnatullah. Ini sunnatullah bahawa kita tidak akan dapat lari daripada musibah. Setiap seorang akan ditimpa musibah. Itu hakikat dunia yang kita kena faham. Maka itu sunnatullah. Maka seperti mana ujian musibah adalah sunnatullah, yakinlah bahawa kejayaan dan kekuasaan pun adalah sunnatullah. Allah akan berikan kejayaan dan kekuasaan buat hamba-hamba yang bersabar dan beriman. Itu pun sunnatullah. Itu janji Allah. Dengan kata lain, itu kita tak payah risau. Kita tak payah risau tentang kejayaan, memperoleh kejayaan dan kekuasaan itu. Ramai pada hari ini semua nak kejayaan dan kekuasaan, betul? Semua nak menjadi kewajipan setiap seorang Muslim untuk mengharapkan agama Islam tertegak. Bagi seorang Muslim yang benar ikhlas, semua mengharapkan kejayaan dan kekuasaan. Tapi kita nak kata di sini, ini kita tak payah risaukan. Kerana itu janji Allah, itu kerja Allah. Allah akan bagi kejayaan dan kekuasaan. Dia akan tegakkan agama Islam ini di atas muka bumi. Bukan Malaysia saja, di atas serata muka bumi. Itu janji Allah. Itu tak payah kita risau. Yang kita perlu risaukan adalah sama ada kita lulus atau gagal dalam berdepan dengan ujian musibah yang Allah timpakan atas kita. Itu ujian dia yang melayakkan kita untuk mendapat kejayaan dan kekuasaan tadi. Maka oleh yang demikian, kita lihat nombor 4. Kaedah yang keempat ialah jangan terburu-buru mengharapkan kejayaan dan kekuasaan serta mengharapkan supaya diuji. Ini kena ambil maklum juga. Jangan terburu-buru mengharapkan kejayaan dan kekuasaan. Itu satu. Kemudian kita mengharapkan supaya diuji pula. Sebab kita dah faham, hari ni dah kuliah, kita tahu oh, kita kena diuji dulu supaya kita dah, aku nak kena ujian lah. Mana ujian? Meh. Uji aku cepat. Ha, apa-apalah. Engkau maki hamun aku ke? Lepas ni kita masuk dalam Facebook ke? Ha, kita mula cucuk orang, suara orang bantai gitu. Kita alhamdulillah. Jangan salah faham. Kerana Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, was'alullah al-afiyah, fa'idha laqitum fasbiru. Wahai manusia, jangan kamu harapkan untuk bertemu musuh. Jangan kamu berharap untuk bertemu musuh. Ini hadis ini Nabi sebut dalam perang secara khasnya. Tetapi dia dalam bentuk berdepan dengan musibah secara amnya. Perang adalah sebesar-besar musibah, sebesar-besar ujian. Nabi ingatkan sahabat supaya jangan mengharapkan untuk bertemu musuh. Atau boleh kita faham juga, jangan mengharapkan untuk diuji. Dan mintalah daripada Allah keselamatan. Ini sentiasa minta daripada Allah supaya dilindungi. Dilindungi daripada musibah. Supaya Allah selamatkan kita. Jangan timpakan atas kita musibah. Kerana kita tak tahu bagaimana kesudahan kita kalau ditimpa musibah. Adakah kita tetap atau tidak. Tetapi kalau ditimpa musibah, seperti mana sunnatullah, Nabi kata, dan apabila kamu berdepan dengan musuh, maka bersabarlah. Yakni, apabila kamu berdepan dengan musibah, maka bersabarlah. Maka ini kita kena faham, seorang Muslim kena memahami hakikat erti musibah dan bagaimana kita berdepan dengan musibah tersebut. Maka orang yang beriman, dia sentiasa berhati-hati. Dia bukan bersikap gelojoh atau dia bersikap terburu-buru. Ingin menguji diri dia. Tuan-tuan, biasa tak tengok kadang-kadang orang yang mendakwa diri dia wali ke apa? Kan? Siapa, apa nama yang masalah kat China tu, dia ada menjalani proses. Yang belajar kung fu tu lah. Shaolin. Kan Shaolin tu dia kena melalui proses-proses ujian kan? Dia berlapar, lepas tu dia biar orang pukul dia, kan? Itu nak jalani proses, itu ujian semua tu. So dia kena berdiri atas sebatang kayu, duduk sejam dua jam, lagi besar makam dia, sehari dua hari pergi, kan? Sambil macam ni tu kan? Itu dia nak uji diri dia lah. Ketahuilah bahawa ini tidak ada dalam Islam. Jangan nak buat macam tu. Itu tak betul. Itu sunnah Shaolin. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita ni pun bengong. Oh, macam tu pun. Wah, nak masuk dalam gunung. Nak masuk dekat hutan. Nak uji diri kita. Ni latih sebelum nak jihad. Dah. Masuk dalam gua. Oh, tak apa. Subhanallah. Ya, orang buat macam tu ada. Kawan-kawan sufi, mereka pun buat macam tu. Tahu di antara tarikat-tarikat sufi, dia nak uji. nak tengok dia beriman atau tidak. Tok Syekh dia kata, kau uji diri kau, kau pergi masuk pasar. Dia buat apa? Dia masuk pasar, dia jumpa anak-anak. Dia kata, anak, ludah ke aku? Ha, pasal anak aku ludah ke? Kalau ludah, aku bagi kau gula-gula. Budak-budak ni pun dah bagi gula-gula, apa-apa je lah. Tui, kena kahak-kahak semua. Terima kasih, bagi gula-gula. Lalu buat budak lagi, suruh dia ludah. Tui, keluar lagi daripada pasar tu, penuh dengan kahak semua. Dan dia merasakan bahawa dia telah lulus dalam ujian. Ya, ini proses yang yang diamalkan dalam kalangan sesetengah tarikat. Nak Syazali, Qadari, ada disebut dalam kitab para ulama. Ada Syekh Abdullah, siapa ingat? Syekh Abdullah Zim, siapa ingat aku? Dia ada sebut tentang kisah ini. Bagaimana golongan sufi menjalani ujian untuk memperkasakan iman mereka. Yang mana jalan tu tak betul lah. Kita memperkasakan iman kita dengan iman dan amal salih, bukan dengan cara macam tu. Ya, walau aku pun seorang yang beriman, dia sentiasa melihat ke hadapan. Dia sentiasa memikirkan tentang kesan dan akibat apa juga tindak tanduk yang dia buat. Maka dia tidak mudah melata. Dia tak mudah terkesan dengan apabila ditimpa musibah tu. Kerana kita maklum bahawa musibah, bilakah musibah itu dikira paling mengena atas kita? Di peringkat awalnya, pertengahannya atau di akhirnya? Musibah apabila mengena kat kita, bilakah dia paling terkesan pada kita? Peringkat awal, tengah atau di akhir? Di peringkat awal. Bila awal, bila kita dengar khabar berita tu atau kematian tu contoh, atau bila berlaku kemalangan, wah, na'udzubillah, peringkat awal sekali tu, saat pertama yang kita kena tu, itu adalah ujian yang paling tinggi yang kita hadapi. Seterusnya dia akan reda dan reda dan reda, ya. Maka orang yang beriman ni tidak akan mudah terkesan, tak akan mudah melatah, terbawa-bawa dengan perasaan atau semangat apabila ditimpa ujian musibah. Sebaliknya dia sentiasa tenang dan berfikir dengan penuh berhati-hati. Seorang mukmin itu mengetahui bahawa dalam setiap ujian musibah tentu akan ada permulaan dia, dan di peringkat awal itulah yang paling berat sesuatu ujian itu. Itu hakikat dia tahu. Tetapi dalam masa yang sama, dia tidak mengharapkan, itu yang kita kata, ya, tidak mengharapkan supaya diuji. Kerana tidak ada sesiapa yang tahu bagaimana kesudahan kita dalam ujian tersebut. Apakah kita tetap teguh atas iman, atau kita tertewas, terbungkam dalam ujian tersebut. Maka ini semua, ini dipanggil fiqh ujian musibah. Kefahaman dalam ujian dan musibah, kita kena faham. Kita kena faham maksud atau hakikat di sebalik ujian musibah, sekiranya ia menimpa atau sebelum ia menimpa. Ya. Dan ada satu patah, pepatah bahasa Arab yang mengatakan, "Man ista'jala syai qabla awanih 'uqiba bihirman." Ini elok kita faham kaedah ni dan kita jadikan panduan kita. Apa maksud dia? Barang siapa terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba masanya, uqiba bihirmani, dia akan, akibatnya dia akan terhalang daripada mendapat apa yang diinginkan itu. Siapa yang terhalang? Kalau dia terburu-buru, orang yang terburu-buru untuk nak dapatkan sesuatu. Para ulama sentiasa, dia antara contoh yang yang boleh diberikan ialah contohlah ini, contoh masalah fiqh. Seorang anak tu kalau dia tak sabar untuk nak mewarisi harta bapak dia, bapak dia kaya, dia pula fakir. Yang kayanya bapak dia, dia miskin apa kerana. Tapi dia tahu bahawa kalau bapak dia mati, dia akan mewarisi wang juta-juta ringgit milik bapak dia tu. Maka dia pun bermuslihat kerana tak sabar. Kefakiran ini menimpa dia satu ujian, satu musibah, betul? Tetapi kerana dia tak sabar, kemudian dia kena talbis iblis, kena belitan iblis, terbedaya. Iblis pun hasut dia, kau bunuh bapak kau, bapak kau mati, kau dah, kau mewarisilah juta-juta tu, jadilah kau milioner, jutawan. Dia pun bunuh bapak dia. Di sini apa hukum syarak? Hukum syarak mengatakan la yarithul qatil al-maqtul. Orang yang membunuh tidak akan mewarisi daripada orang yang dibunuhnya. Maka sebagai balasan akibat dia tak sabar kerana dia terburu-buru, syariat Islam mengatakan bahawa si pembunuh itu takkan mewarisi. Maka akhirnya daripada dia mendapat juta-juta waris harta pusaka bapak dia, kerana terburu-buru dia diharamkan daripada dapat walau satu ringgit pun, satu sen pun tak dapat. Kenapa? Gara-gara terburu-buru. Baik, ini masalah fiqh. Saya boleh bagi contoh yang mungkin akan lebih membuka minda kita tentang realiti umat Islam. Betapa perlunya kita bersabar dan jangan terburu-buru. Saya boleh ambil contoh yang sedikit masa dahulu dan yang baru-baru. Saya ingat saya ambil contoh yang sedikit masa dahulu. Berlaku di Algeria. Algeria, Aljazair. Algeria pada tahun 90-an dahulu, pada satu ketika gerakan dakwah salaf, gerakan dakwah sunnah, sedikit sebanyaklah, tapi dakwah sunnah di negeri Algeria satu tahap dulu telah mencapai satu tahap yang sangat memberangsangkan, di mana pengikut-pengikut ramai daripada kalangan pemuda-pemuda. Dakwah dia memerlukan, untuk nak menggerakkan dakwah perlukan orang-orang muda, dan yang tua-tua tu jangan kecil hati, yang orang tua-tua ni memandu orang pemuda. Orang pemuda ni dia kena dikawal, dia mandu kerana orang muda ni dia ada tenaga dan semangat, tetapi dia kurang cerdik akal tu. Dan saya kira depan kita ni semua, depan saya ni semua muda-muda, jangan risau. Tapi apa yang berlaku di Algeria? Apabila mereka melihat pengikut-pengikut ramai, ribu kalau bukan juta, pendukung-pendukung sunnah. Dan insyaAllah saya kira tuan-tuan semua faham tentang dakwah sunnah yang kita sedang perjuangkan. Tetapi apabila mereka melihat jumlah yang ramai itu, lalu mereka menyangka bahawa mereka sudah kuat. Bila dah kuat, di situ mereka nak mengambil alih tampuk kekuasaan. Bila dah ada bilangan, mereka mulalah teringin syah, datang pula syahwat nak dapat jawatan. Ini masalah. Ini masalah apabila tak faham manhaj, manhaj salaf. Dan ini juga masalah apabila terbawa-bawa dengan syubhat, syubhat harta dan jawatan. Ini berlaku di Algeria, di mana tokoh-tokoh mereka pada mulanya bawaan mereka sunnah. Siapa tokoh rujukan mereka? Mereka telefon Sheikh Al-Albani. Ada rakaman-rakaman kaset tu yang sampai sekarang siapa nak dengar boleh. Mereka telefon, telefon Sheikh Al-Albani, kata, oh kita sekarang jumlah kita dah ramai, halakah-halakah ilmu kita, kalau kita buat majlis daurah, ribu datang, semua muda-muda, syabab-syabab, boleh tak kita ambil alih pemerintahan. Boleh tak kita tarik pemerintahan? Pemerintah masa tu tak kurang zalimnya. Mana-mana pemuda yang ada janggut ditekan, dan kalau bukan di soal siasat, dihimpit, dan ada juga yang sampai dipenjarakan. Itu dulu, itu senario tahun 90-an dulu. Jadi di kalangan pemuda-pemuda, mereka rasa tak senang kan, asyik dihimpit-dihimpit, pihak berkuasa sentiasa mengintai-ngintai, mengawasi mereka, interrogate soal siasat. Ada yang masuk penjara, ada yang dipaksa cukur janggut semua. Jadi mereka tak sabar. Apa mereka buat? Mereka memberontak. Berontak, angkat senjata. Tapi apa akibatnya? Ini ramai-ramai pun, kalau dia nak buat senjata, bawa lah senapang patah lah, lastik, semua keluar lah. Tapi pemerintah, apa senjata dia? Dia kereta kepal, jet-jet pejuang, senjata-senjata besar, cantik. Boleh lawan? Tak boleh lah. Akhirnya ribuan daripada kalangan pemuda-pemuda itu mati. Mati tuan-tuan. Mati gitu. Ramai yang pergi lah. Akhirnya dah nampak macam tak jadi. Lari masuk hutan, naik bukit-bukit. Menyorok kat situ. Akhirnya apa yang nak dikatakan sini? Akhirnya mereka gagal. Mereka tentu gagal. Akibat kerana sikap terburu-buru. Dan sedikit sebanyak memberi kesan kepada dakwah sunnah. Pada suatu ketika, dakwah sunnah itu tersebar dengan aman damai. Kerana itu dakwah kita. Dakwah kita bukan dengan senjata. Dakwah kita dengan ilmu. Dan tidak ada dakwah yang lebih, tidak ada kesan yang lebih kuat dan lebih berkesan daripada ilmu. Kerana ilmu yang kita bawa, kebenaran itu, dia tidak dapat ditandingi oleh apa-apa. Tak boleh dipatahkan oleh apa-apa, walaupun dengan senjata. Kebenaran itu sangat berat, tidak boleh dikalahkan oleh apa-apa. Tetapi itulah, itu yang berlaku. Akhirnya dakwah sunnah itu sedikit sebanyak terkesan dan terhenti. Dan pada hari ini kita lihat di Algeria, tidak seperti tahun 90-an. Pada hari ini dah sedikit sebanyak dah ke belakang. Dah ke belakang. Banyaklah sekarang sekatan-sekatan. Dulu boleh buat ceramah, boleh buat kuliah ilmu. Sekarang tak boleh. Sekarang masjid-masjid lepas solat fardu tutup. Kita alhamdulillah masih boleh buka. Boleh kita buat majlis-majlis ilmu. Tapi ini akibat terburu-buru. Dan satu lagi contoh yang baru-baru ni yang boleh saya sebut adalah apa yang berlaku di Mesir. Dan saya ingat tuan-tuan sedia maklumlah tentang gerakan yang dibawakan oleh Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin memang adalah kaum ikut perasaan dan emosi dan tak berfikir panjang. Itu gerakan Ikhwan Muslimin. Itu adalah gerakan haraki, lebih kepada kumpul ramai-ramai. Yang penting bilangan, akidah mereka, manhaj mereka, ada Syiah, ada Khawarij, ada Sufi, no problem. Itu kita bicara kemudian, kita settle nanti. Yang penting kita jumlah ramai-ramai. Lepas tu apa? Lawan pemerintah. Dan saya kira tuan-tuan tahulah apa yang berlaku dalam beberapa tahun yang lepas. Apabila mereka jatuhkan, mereka berjaya. Berjaya pula jatuhkan seorang tu Husni Mubarak, naikkan presiden dia, siapa nama tu, Mursi. Tetapi betapa cepatnya, boleh kita kata kerajaan paling singkat lah, paling singkat dalam sejarah Islam. Beberapa tahun lingkup balik, kan? Hari ini dah dikuasai oleh tentera balik, Asisi pula. Kerana tak ikut jalan yang digariskan oleh agama. Kerana terburu-buru, ya. Kerana nak cepat nak mendapatkan kejayaan dan kekuasaan tu sebelum tiba masa. Sedangkan Allah kata, Allah dah janji, kau jangan risau. Yang penting kau ikut manhaj, ikut metodologi salafus salih. Dan dalam metodologi salafus salih ini, kita kena banyak sabar. Suka tak suka, kita kena banyak sabar. Akhirnya kalau Allah beri, alhamdulillah. Kalau Allah tak beri, dakwah tetap kena jalan. Jangan dicari kekuasaan itu. Kita ditegah daripada mencari kekuasaan. Kita ditegah daripada mencari-cari jawatan. Kita fikir-fikirlah, kalau kita dah jadi jawatan, kalau kita dah jadi menteri, kalau kita dah jadi presiden, oh, kita bolehlah tukar semua sistem tu. Anda khayal, anda tak faham sunnatullah. Dalam dakwah, dia kena mula daripada bawah, bukan mula daripada atas. Kerana itu dalam manhaj salafus salih, tidak ada istilah menjatuhkan pemerintah. Tidak ada istilah, bahkan itu haram. Itu ditegah. Itu perbuatan memberontak. Itu adalah sunnah khawarij, bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah kita kena dakwah. Dakwah kepada pemerintah, dan yang lebih penting, dakwah kepada masyarakat. Pemerintah seorang je. Kenapa kita fokus pada pemerintah seorang yang mungkin kita kata zalim, mungkin tak faham, jahil dan sebagainya. Ya, itu masalah. Tapi ini ramai masyarakat Islam yang tak kurang jahil, kenapa kita abaikan? Ini yang gagal difahami oleh ikhwan Muslim. Mereka gagal. Kerana itu kita lihat kalau di masyarakat Muslim, saya boleh terus terang kata bahawa ramai mereka yang tak faham akidah. Bahkan kalau di perkuburan, kerana bahana-bahana syirik menyekutukan Allah banyak berlaku di mana? Di kubur. Ini sejak dulu zaman Nuh AS sampai ke hari ini, sama sifat manusia, sama. Alhamdulillah, kalau kita di perkuburan kita di Malaysia, alhamdulillah, pemujaan-pemujaan benda-benda syirik masih terkawal. Alhamdulillah, kita tak ada melihat orang-orang pergi betapa ke apa ke, walaupun ada di pulau besar atau ada, tapi alhamdulillah ada usaha kerajaan kita, kan. Alhamdulillah, satu benda yang kita kena sokong, kita kena puji. Tapi di negara sana, jangan nak kata ada orang tinggal dalam kubur di sana. Penjaga kubur tu tinggal dalam kubur. Dan setiap family ada rumah kubur. Rumah kubur. Okay. Buat satu rumah, ni bapak dia, mak dia, patuh semua. So, kalau ada masalah, datang. Minta kat sini. Minta restu mak bapak supaya selesai musibah. Ada yang sampai tawaf kubur, ada sampai i'tikaf di kubur. Nampak? Kalau benda asas macam ni tak selesai, jangan mimpi nak dapat kejayaan dan kekuasaan. Kerana anda tidak memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita lihat di surat 6. Boleh kita lihat ayat-ayat Quran, ya? Ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa masa depan adalah untuk Islam. Ini tajuk kita tadi, bahawa masa depan milik Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka sentiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Sekali lagi kita lihat janji Allah. Allah berjanji. Allah janji apa? Bahawa dia akan sempurnakan cahaya. Atau sebelum tu Allah menyebut tentang usaha dan perancangan orang-orang kafir, bahawa mereka nak memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah di sini apa? Agama Islam. Mereka nak padamkan cahaya Islam, mereka nak padamkan agama Islam, mereka nak hentikan dakwah Islam dengan mulut mereka, maknanya mereka dengan segala tipu muslihat, dengan segala syubhat-syubhat mereka. Tetapi Allah kata apa? Sedang Allah tetap menyempurnakan cahaya. Ini janji Allah, bahawa Allah tetap akan sempurnakan cahaya. Apa artinya sempurnakan cahaya? Bahawa Allah tetap akan menzahirkan agama Islam. Orang kafir nak padamkan, Allah kata dia tetap akan, cahaya itu tetap akan menyala, bahkan dia akan sempurnakan cahaya itu. Maknanya cahaya itu akan terus akhirnya terang benderang, bertapak di atas seluruh muka bumi. Itu janji Allah. Dan Allah kata sekali pada orang-orang kafir tak suka. Orang-orang kafir suka, orang-orang kafir benarkan benda itu, mereka tak akan benarkan. Tetapi Allah punya ketentuan mengatasi apa yang orang-orang kafir hendak. Ya? Daripada ayat ni, surah Saf ayat 8 ni, dapat kita ambil beberapa poin penting. Yang pertama, musuh sebenar umat Islam dahulu, kini dan selama-lamanya yang kita kena faham, jangan terpedaya. Siapa musuh umat Islam? Yahudi dan Nasrani. Jadi kita kena faham betul-betul. Allah menyebut dalam surah At-Taubah ayat 9, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Daripada kalangan orang-orang yang diberikan kitab. Aduh. Daripada kalangan ahli kitab. Siapa yang dimaksudkan? Tidak lain dan tidak bukan orang Yahudi dan Nasrani. Allah kata apa? Di awal tadi, perangilah. Maksudnya mereka ini perlu diperangi. Bukan dijadikan sebagai kawan. Bukan dijadikan sebagai sekutu. Bukan dijadikan sebagai penasihat. Bukan dijadikan sebagai tempat kita bergantung. Itu musibah, segala musibah. Bahkan menyalahi apa yang Allah perintahkan. Iaitu dari kalangan orang yang diberikan kita sehingga mereka membayar jizyah dengan tangan dalam keadaan mereka merendah diri. Ini perintah Allah SWT. Sekali lagi, ini semua apa yang Allah tetapkan atas kita. Ada beberapa syarat yang Allah tetapkan atas kita. Kalau kita nak Allah memenuhi janji dia, kita kena penuhi apa yang Allah wajibkan atas kita dulu. Sebab Allah yang menetapkan syarat, bukan kita tetapkan syarat. Kita tak boleh nak tetapkan syarat kepada Allah. Nah, Allah menetapkan syarat dan kita kena tunaikan, kita kena laksanakan syarat tersebut. Maka tadi kita dah sebut, Allah mensyaratkan supaya kita beriman, beramal soleh, bersabar, dan dalam masa yang sama memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh agama. Ini syarat-syarat yang kita kena penuhi. Kerana ini Allah, apa yang Allah suruh atas kita untuk kita buat. Lihat di surah 7 sebelum nombor 2 tu, surah Al-Baqarah ayat 112. 120. Boleh buat pembetulan di situ, surah Al-Baqarah ayat 120. Firman Allah, walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan redha terhadap kamu sehingga kamu menurut agama mereka. Ini usaha orang Yahudi Nasrani pula. Ini ikrar dan tekad mereka bahawa mereka nak meng-Yahudi Nasranikan kita. Sama ada kita sedar atau tidak, sama ada kita dengan rela atau paksa, mereka nak menyesatkan kita. Maka tak heran tuan-tuan, kenapa Allah suruh kita perangi mereka. Bukan kerana Allah ni kejam, Allah bengis. Tidak dan tidak, jangan salah faham. Allah lebih faham tentang apa yang perlu kita buat. Allah lebih faham, Allah lebih tahu, dan Allah lebih bijaksana. Jangan ingat kita ni terlebih, terlajak bijaksana. Oh, kita zaman sekarang ni tak payahlah kita gaduh-gaduh, kita hidup aman damai sudahlah. Kita one big happy family. Yahudi ada, Nasrani ada, kita semua Kita semua sama-sama. Yang penting kita hormat-hormat dan insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Lapan. Ada yang macam tu. Gaya macam tu, gaya mereka bercakap macam tu. Kita kena hormat, menghormati, jangan gaduh-gaduh. Jangan cari pasal. Ya, kita menjaga akhlak, kita bermuamalah dengan cara yang baik, kita zahirkan sifat-sifat yang baik. Ya, ini disuruh. Kita disuruh supaya bercakap dengan mereka, orang Yahudi dan Nasrani, insyaAllah dengan Israel sekaligus. Kita disuruh supaya bercakap dengan baik, tunjuk akhlak yang baik dalam berurusan dengan baik, dengan jujur, melaksanakan amanah, berlaku nasihat, jangan khianat, tunaikan janji. Tetapi dalam masalah agama tak boleh kompromi. Tak boleh kita nak kompromi agama kita. Kita gadaikan prinsip-prinsip kita semata-mata untuk nak raih keredaan mereka, sedangkan mereka takkan reda dengan kita. Ini orang-orang liberal gagal faham. Orang-orang liberal. Siapa orang liberal? Golongan liberal adalah golongan yang menggadaikan prinsip agama mereka kerana nak bersama dengan orang Yahudi Nasrani. Itu orang liberal. Fahamlah, itu ringkas dia lah. Prinsip-prinsip agama mereka untuk meraih sokongan dan bantuan serta simpati orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Mereka menyangka bahawa dengan perbuatan sedemikian, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan menganggap bahawa mereka ini bersama mereka. Mereka menyangka bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani suka dia lah. Menjadi sukutu atau rakan rapat mereka. Itu sangkaan orang-orang liberal. Mereka ingin meraih keredaan atau kita kata ingin meraih simpati atau sokongan supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani suka dia. Tanpa mereka tahu, tapi mereka sedar bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani sekadar mempergunakan mereka. Mempergunakan mereka untuk menghancurkan agama Islam yang mereka anuti. Mereka tak sedar bahawa kalau orang Yahudi dan Nasrani setelah mempergunakan mereka, mereka mencapai apa yang mereka nak. Orang liberal ni tak sedar bahawa mereka lah orang yang pertama akan dicampakkan ke dalam lubang. Kerana itu hakikat orang munafik. Orang liberal munafik. Dalam masyarakat dia kata, la fil ghir wa la fil nakir. Dengan bersama orang Islam pun tidak. Dengan orang kafir pun tidak. Itu orang munafik. Sebab dia bermuka-muka kan. Bila dengan Islam, dia kata Islam. Bila dengan orang kafir, dia kata dengan orang kafir. Nak menipu lah, nak menipu. Orang liberal ni ingat dia cerdik. Dia boleh menipu orang Islam. Dia ingat lah orang liberal. Dia ingat dia boleh menipu orang Islam. Dia boleh menipu orang kafir. Tanpa dia sedar, kita orang Islam, kita tahu dia ni munafik. Dan orang kafir pun tahu dia ni munafik. Orang Yahudi dan Nasrani pun tahu kau ni muka-muka. Kalau orang Islam kuat, kau akan pergi dengan orang Islam. Kalau kita kuat, kau nak datang dengan kita. Tak boleh pakai. Betul? Itu yang berlaku kepada orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Ingat Abu Jahal, Abu Lahab tak tahu orang-orang munafik di Madinah. Mereka tahu. Adakah mereka menjadikan mereka sebagai pemimpin bersama mereka semua? Jadi sekutu bersama-sama? Tak. Abdullah bin Ubay itu dipergunakan sahaja oleh musuh-musuh. Padahal dia tak dapat apa pun. Nampak? Begitulah realiti golongan liberal yang sebenarnya mereka hanya memerangkap diri mereka sahaja. Ya? Kemudian faedah yang kedua daripada ayat Al-Quran yang telah kita baca tadi, firman perkara yang kedua, musuh sepakat dalam memenuhi Islam dan bersatu padu memerangi orang-orang Islam. Lihat firman Allah surah Al-Anfal ayat 33, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Dan orang-orang kafir, sesetengah mereka menjadi penumpuk dan pembela bagi sesetengah yang lain. Jika kamu tidak menjalankan dasar bantu-membantu sama sendiri yang diperintahkan Allah, niscaya akan berlaku fitnah, kekacauan di atas muka bumi dan kerosakan yang besar. Ini hakikat yang kita kena faham, bahawa musuh orang Yahudi, Nasrani dan semua penganut agama yang lain, mereka berbeza sama mereka. Mereka bermusuh sesama mereka. Orang Yahudi tak suka orang Nasrani, orang Nasrani tak suka orang Yahudi. Dan agama yang lain sama saja. Itu hakikat. Tapi hakikat yang kedua ialah, mereka apabila berdepan dengan Islam, mereka bersama. Mereka boleh sepakat, sepakat dengan segala rancangan dan tipu muslihat untuk mendatangkan mudarat atas Islam. Bahkan tuan-tuan, kita boleh saksikan sendiri dengan mata kepala kita di negara itu bagaimana mereka nak menghancurkan Islam di negara itu. Tak kira agama Islam ni agama persekutuan ke tak persekutuan, peduli apa dia. Mereka tahu ini agama yang perlu mereka perangi. Tinggal lagi sama ada kita faham hakikat ini atau tidak, bahawa mereka ini nak menghancurkan agama kita. Realiti. Mereka ceritalah tentang kezaliman, hak asasi manusia, perangi rasuah. Itu hanya cover, itu hanya muslihat. Kita di umat Islam kenalah cerdik sedikit. Macam mana pula dia nak perangi kezaliman, dia nak perangi rasuah, hak asasi manusia, sedangkan mereka orang yang paling zalim. Betul atau tidak? Allah kata dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik mengikutkan Allah adalah setelah besar kezaliman. Kau datang sini nak cerita tentang kezaliman, kau masuk Islam dulu baru cerita. Jangan nak cerita banyaklah. Engkau membuat sebesar-besar kezaliman. Allah menciptakan engkau, memberikan segala rizki dan kemudahan, nikmat atas engkau, lalu kau pergi sembah ke sesiapa Tuhan. Kau tak masuk akal. Kau perbuatan zalim. Lalu kau nak mendakwa orang lain zalim. Tetapi itulah, mereka sepakat untuk menghancurkan Islam. Dan kita umat Islam perlu sedar tentang hakikat ini. Dan kerana itu kita umat Islam perlu bersatu padu. Kita perlu bersatu padu. Kita tak boleh nak berbalas sesama mereka apabila musuh sudah mengelilingi kita. Musuh sudah mengelilingi kita. Tuan-tuan tahu tak? Musuh hampir sahaja mereka sudah mengelilingi Kaabah, dua tanah suci Mekah dan Madinah. Ini yang mereka sedang buat pada saat sekarang. Kita sedar atau tidak? Musuh bertopengkan Syiah. Liciknya Yahudi Nasrani bertopengkan Syiah memerangi Islam, memerangi pusat Islam, Mekah dan Madinah, di sebalik topeng Syiah. Kalau orang Yahudi nak serang terang-terang Mekah dan Madinah, umat Islam akan bersatu. Orang Yahudi Nasrani tahu benda itu. Apa maksudnya? Dia gunakan orang Islam yang kononnya Islam, iaitu Syiah, untuk memperandakan umat Islam, untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Lihat saja tuan-tuan, ini hakikat realiti depan mata. Orang Yahudi Nasrani serang Afghanistan, kerajaan Sunni Taliban itu rosak, sesat dia, tapi dia Sunni. Itu hakikat lah, dia Sunni. Tapi dijatuhkan oleh kerajaan Kristian Amerika, diganti dengan siapa? Diganti dengan Syiah. Diganti dengan Syiah. Era Saddam Hussein, rosak tak rosak, zalim tak zalim, itu tengah tu. Tetapi dia mengaku Sunni. Dia mengaku Sunni. Dia dijatuhkan, digantung, semua dibunuh, digantikan dengan kerajaan Syiah. Ini berlaku di bawah. Di mana lagi? Di Lubnan. Kerajaan Lubnan sudah sekian lama diperandakan oleh Hizbullah. Diperandakan oleh Hizbullah, iaitu Syiah, orang Syiah. Di Yaman pada hari ini pun pula ada satu pusat pengajian sunnah, satu pengajian salaf di Yaman satu ketika dulu, dihancurkan, diranakkan. Tuan-tuan tahu kan, di negeri Damaj, pondok Syekh, siapa nama? Syekh Mukbil, satu ketika dulu sangat bertumpah. Tetapi entah mana silapnya, musuh mengetahui ancaman yang dibawakan oleh pondok sunnah Syekh Mukbil ni, kerana pelajar-pelajar dari serata dunia datang mengaji kat pondok ni. Satu negeri Damaj ni macam kampung lah, blokit lah, tak tahu. Tetapi dia menjadi pusat ilmu. Dan orang kafir, CIA, Mossad, apalah, MI, betul. Mereka MI6. Mereka tahu. Kita umat Islam berkial-kial, mana nak belajar. Saya dah tahu dah mana pusat sunnah. Maka akhirnya Damaj di Yaman diranakkan tuan-tuan. Tak ada hari ini Damaj. Penduduk di semua terpaksa keluar, melarikan diri, kerana mereka dah diberi warning. Bukan keluar daripada Damaj, kami beri beberapa tempoh, 24 jam, 48 jam, kerana kita akan serang bandar ini. Maka terpaksa keluar. Maka hari ini Damaj tidak ada. Pusat dakwah yang diasaskan oleh Syekh Mukbil kira-kira 15-20 tahun yang lepas, pada hari ini sudah tidak ada. Hari ini Yaman bergolak, dikuasai oleh orang Syiah. Dan satu ketika, beberapa bulan yang lepas, mereka dah lancarkan roket. Roket pergi ke mana? Ke arah Mekah. Tapi tak macam mana, tersasar ke mana? Jeddah ke mana? Jeddah. Dia Taif. Yalah, stop juga. Tapi nak pergi ke mana? Mereka dah lancarkan roket berpandu, tuan-tuan, nak tunggu apa lagi? Mereka dah nak, memang nak menghancurkan Kaabah. Kita faham bahawa itu punya matlamat. Kalau Kaabah kita dah tak ada, apa lagi? Hancurlah, lingkuplah umat Islam. Nanti itu yang jadi Kaabah di Karbala. Tak apa, jangan risau. Kaabah dekat Mekah tak ada, kita ada Kaabah di Karbala. Oh, okey. IP ni nak. Satu ketiga dulu ada tentera Abraha dari Yaman. Pada hari ini tentera Syiah dari Yaman juga. Nak apa lagi? Jadi ini yang berlaku pada hari ini, dan kita perlu sedar dan umat Islam perlu bersatu padu. Jangan kita berbalah-balah sesama kita. Kerana Allah kata wala tanazau fatafshalu. Kalau kita berbalah, kita akan gagal. Kalau kita berpecah, kita akan gagal. Sedangkan musuh-musuh Islam, mereka terus bersatu. Kita lihat di surat 8. Allah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum. Dan mereka, yakni musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani, sentiasa memerangi kamu sehingga mereka memalingkan kamu daripada agama kamu. Itu matlamat mereka. Itu matlamat mereka untuk nak memalingkan kita daripada agama kita. Daripada hari ini, dia bukan soal hak asasi manusia, tuan-tuan. Dia bukan soal kezaliman atau tak kezaliman. Dia bukan soal rasuah tak rasuah. Apa yang ingin dibawakan oleh musuh Islam dengan berbagai tipu daya muslihat, mereka ingin ambil agama yang ada pada kita, sekat kita ni. Itu yang dia nak. Bukan soal kezaliman, hak asasi itu. Itu wayang sahaja. Yang dia nak daripada kita adalah dia nak sesatkan agama kita. Maka pilihan nombor 3, pertembungan antara umat Islam dan musuh adalah kerana agama, bukan kerana berebut tanah dan seumpamanya. Kita, tuan-tuan, berduka cita apabila kita lihat saudara-saudara kita di Palestin. Di Palestin, negara mereka telah dirampas dan dijajah oleh orang-orang Yahudi laknatullah. Betul? Soalan, kenapa orang Yahudi ini, mereka berasal daripada tak curuk mana, daripada Eropah, daripada tak curuk mana sekeliling dunia, mereka pergi ke bumi Palestin, menjajah bumi Palestin dan merampas tanah orang-orang Palestin? Soalan, kenapa mereka buat macam tu? Kenapa orang Yahudi buat macam tu? Kenapa PL yang dibuatkan Palestin, bumi Palestin pada hari ini, kenapa semua ni? Tuan-tuan, duka citanya, ada ulama-ulama, ada agamawan-agamawan yang kata, dengar suruhan supaya jangan kita terpedaya. Ada agamawan yang kata permusuhan kita dengan orang Israel di Palestin adalah kerana tanah, bukan kerana agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nak kata bahawa apa yang berlaku ni semua sebab nak berebut tanah aja. Kita ni lawan orang Israel Yahudi sebab kita nak berebut tanah. Dia nak tanah tu, kita nak tanah tu. Masing-masing nak tuntut hak, itu je. Bukan agama. Betapa hinanya kita apabila akhirnya pertembungan kita dengan orang kafir kerana dunia saja. Adakah kita ini semata-mata nak berebut tanah? Dah tak cukup tanah ke sampai kita nak berebut dengan orang Yahudi? Ini yang gagal difahami. Dan ini yang dikatakan oleh sebahagian daripada tokoh. Saya boleh sebut nama dia. Tuan-tuan nak saya sebut ke tak ya? Sensitif. Tak payah. Nah, sure. Nanti kena gang pula ni. Dr. Yusuf Al-Farfari. Dr. Yusuf Al-Farfari. Dia melihat bahawa apa yang berlaku di Palestin hanya kerana merebut tanah, bukan jihad, bukan kerana agama, bukan kerana mempertahankan iman. Jangan terkejut, beliau sendiri Ramai yang tak tahu. Semua menukilkan kata, kata Dr. Yusuf Al-Qarawi, kata Yusuf Al-Qarawi. Mereka tak tahu siapa dia. Beliau sendiri kata, orang Yahudi dan Nasrani adalah saudara kita. Mereka juga beriman seperti mana kita beriman. Cuma, cuma iman kita dan mereka berbeza. Cara iman kita lain, cara iman dia lain. Tapi dia juga beriman. Kan tak haru pening kita jadi. Orang Yahudi dan Nasrani pun beriman. Kemana? Jadi itu antara pandangan-pandangan beliau lah. Jadi kita kena kena ambil tahu lah perjalanan kita dulu. Baik, kita lihat perkara yang kelima, cahaya umat ini sempurna dan orang kafir tidak akan dapat memadamkannya sekalipun mereka bersatu padu. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 32, yuriduna an yutfi'u nur Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir tidak suka. Ya. Kita lihat muka surat 9. Kejayaan Allah bagi umat Islam itu adalah satu janji Allah. Kita lihat Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 5, ini ayat asas dalam perbahasan kita. Allah mengatakan, Allah menjadikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan perkara kamu, bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan bumi. Kemudian surah Ar-Rum ayat 47, Allah kata, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita lihat dalam ayat Ar-Rum 47 ni, Allah kata menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang beriman. Timbul persoalan, kenapa Allah tak tolong kita pada hari ini? Kenapa pada hari ini kita melihat satu demi satu negara Islam jatuh? Kenapa Afghanistan jatuh? Kenapa Iraq jatuh? Kenapa Yaman jatuh? Satu demi satu jatuh. Di Palestin dah 50 tahun lebih jatuh. Kenapa Allah tak tolong? Kita umat Islam hari-hari doa berjemaah lagi. Lepas salat waktu doa. Kita masyarakat Islam kat Melayu, masyarakat Islam Melayu ni paling kaya berdoa. Semua doa, doa, doa. Selepas solat fardu doa. Ada majlis berdoa. Dalam doa itu macam-macam kita minta. Kenapa Allah tak perkenankan? Kenapa Allah tak tunaikan? Allah dah kata kat sini, menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Soalan, Allah mungkin janji? Atau kita lihat bahagian kedua, kami menolong orang-orang yang beriman. Itu sebenarnya yang kita kena muhasabah. Kerana itu sebenarnya yang menjadi persoalan besar yang kita kena jawab. Sama ada kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang benar-benar beriman atau sekadar mendakwa. Ya. Kita lihat dalam surah Musa 10, surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu membela agama Allah, niscaya Allah membela kamu. Sekali lagi Allah berjanji, jika kamu membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan, dan dia akan meneguhkan tapak pendirian kamu. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah memberikan syarat bahawa kita perlu membela agama Allah. Baru Allah akan membela kita, dan Allah akan memberikan pertolongan dan bantuannya ke atas kita. Kita lihat ayat yang bawah sekali itu, ayat surah Al-Hajj ayat 40. Allah mengatakan wala yansurannallahu man yansur. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Sekali lagi syarat, Allah memberikan syarat dan jawapan syarat tersebut. Allah akan tolong, Allah akan beri kemenangan buat sesiapa yang menolong agamanya. Ya. Baik, tuan-tuan boleh lihat surat sebelah. Atau lihat surat 10 tadi. Surat 10 dalam ayat surah Al-Hajj yang baru kita baca tadi. Kita lihat ayat yang kedua atau ayat yang seterusnya. Alladzina immakannahum fil ardh aqamu salata wa atu zakat. Allah kata sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha kuasa, iaitu mereka umat Islam yang jika mereka diberikan kekuatan, jika mereka diberikan kekuasaan memerintah di atas muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara mungkar. Dan bagi Allah dualah kesudahan segala urusan. Ayat surah Al-Hajj 40 dan 41 ini memberikan sedikit penjelasan lanjut tadi tentang golongan yang diuji oleh Allah. Yang golongan yang diuji oleh Allah, dan mereka berdepan dengan ujian tersebut dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Maka hasilnya Allah memberi bantuan atas mereka. Tetapi seterusnya, apabila Allah memberikan kejayaan dan kemenangan atas mereka, Allah menjelaskan sifat mereka bahawa Allah sebut itu, mereka yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah, mereka mendirikan solat. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat 41 ini? Maksud di sini ialah bahawa mereka tak lalai. Mereka tak terpedaya dengan kemenangan yang Allah berikan atas mereka. Mereka tak lupa daratan. Mereka tak kufur nikmat. Maknanya ada beberapa proses, peringkat-peringkat yang perlu dilalui. Proses permulaan ditimpa musibah, ujian, mihnah, bersabar. Apabila bersabar, Allah janji Allah akan bagi kemenangan. Tetapi apabila setelah diberi kemenangan dan kejayaan dan kekuasaan dan berkuasa, itu satu bentuk ujian juga. Maka umat Islam yang beriman dan beramal soleh, mereka tetap istiqamah. Mereka tak lupa daratan. Sebaliknya mereka terus istiqamah. Mereka mengerjakan solat, menunaikan zakat, disampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ini hakikat-hakikat musibah, cobaan. Ada golongan manusia yang di peringkat awal dah gagal. Apabila baru ditimpa musibah, di peringkat awal lagi, mereka sudah berpaling tadah. Mereka dah tak sabar dah. Mereka berputus asa dan ada yang berpaling tadah. Jadi liberal, nak mengharapkan kejayaan dan kekuasaan melalui bantuan orang kafir, ini golongan yang pertama. Tetapi dalam ayat ini Allah nak sebut juga tentang golongan yang kedua, bahawa setelah mendapat kejayaan kita perlu istiqamah, kerana ada juga kalangan yang di peringkat pertama dia mungkin bersabar, tetapi apabila diberi kejayaan dan kemenangan serta kekuasaan, mereka lupa daratan, mereka bergulumang dalam dunia. Itu apa akhirnya? Allah akan tolong lagi di peringkat kedua ni. Kalau mereka tak istiqamah, akhirnya mereka akan kecundang juga. Kita lihat sahaja apa yang berlaku kepada kerajaan Uthmaniyah, kan? Bagaimana kita umat Islam sekian lama, kerajaan-kerajaan, khalifah-khalifah turun-temurun diwarisi. Tetapi apabila umat Islam lupa daratan, apabila umat Islam merasa mereka sudah hebat, mereka bergulumang dalam dunia, lihat apa jadi. Akhirnya Allah tidak membantu kita. Akhirnya kerajaan Uthmaniyah bungkus. Mereka bungkus, mereka gagal. Mereka dikalahkan oleh musuh-musuh Yahudi dan Nasrani, dan akibatnya ini yang kita lihat berlaku kepada kita pada hari ini. Kita mewarisi apa yang berlaku. Apabila kerajaan Uthmaniyah jatuh, akhirnya kita umat Islam jadi cacar marbah. Betul atau tidak? Pada zaman kerajaan Uthmaniyah dulu, paling tidak umat Islam ni ada gah lagi lah, walaupun makin kurang, betul? Tetapi pada hari ini satu gah pun tak ada. Pada hari ini umat Islam semua menjadi tunduk hina di bawah kerajaan orang-orang Yahudi Nasrani, betul? Tidak ada sebarang-mana kerajaan, melainkan kalau dia nak buat apa pun dia kena dapat restu kerajaan Amerika, betul? Ini hakikat, sama ada kita sedar ataupun tidak. Maka ini adalah kini kehinaan yang kita warisi akibat umat Islam leka dan lalai bergulumang dengan kesenangan dan kemewahan. Maka betapa perlunya kita istiqamah dalam berdepan dengan cobaan, kesusahan serta cobaan kesenangan. Ya. Baik, boleh lihat surat 11. Ini surah An-Nur ayat 55 yang kita sedang bahaskan, yang menjadi asas tajuk kita. Dan boleh terus lihat surah 12. Muka surat 12. Di samping Al-Quran, kita lihat hadis Nabi SAW menjelaskan tentang bahawa masa depan adalah milik umat Islam. Lihat Nabi SAW dalam sebuah hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata baginda, takunu nubuwwatu fikum ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'uha, thumma takunu khilafatun 'ala minhaji an-nubuwwah, fa takunu ma syaa Allahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'uha, thumma takunu mulkan 'aliyan fa yakunu ma syaa Allahu an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'uha, ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج نبوة، ثم سكت. كتب النبي صلى الله عليه وسلم akan berlangsung nubuah, kenabian di tengah-tengah kalian selama yang Allah inginkan sebelum dia mengakhirinya. Kemudian berlangsung kekhalifahan menurut manhaj Nabawi, tuan-tuan boleh nombokan lah, mula-mula nubu lah. Itu satu. Kemudian kekhalifahan menurut manhaj Nabawi. Nombor dua, selama yang Allah inginkan sebelum di mengakhirinya. Kemudian berlangsungnya mulkan adzan. Ini nombor tiga, sistem raja secara warisan. Selama yang Allah inginkan sebelum di mengakhirinya. Kemudian berlangsung mulkan jabariyatan. Ini nombor empat, sistem raja diktator. Selama yang Allah inginkan sebelum di mengakhirinya. Kemudian berlangsung kekhalifahan menurut manhaj Nabawi. Ini yang kelima. Dan kalau kita perhatikan, nombor lima dan satu sama. Nombor lima dan satu sama. Apa petunjuk-petunjuk yang berkata di sini? Terlihat waktu ia adalah perakuan jelas terhadap kesahihan pemerintahan para khulafa ar-Rashidin. Kerana Nabi puji, Nabi puji dalam nombor dua tu, kekhalifahan menurut manhaj Nabawi. Apa nombor lima dan nombor dua, ha, nombor lima dan dua yang sama, yeah? Bukan lima dan satu. Baik, itulah petunjuk yang kedua. Para sahabat diberi kejayaan dan kekuasaan menjadi bukti bahawa mereka telah beriman dan beramal soleh. Ini sejarah. Sejarah membuktikan bahawa pada zaman khalifah Khulafa Ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, itu adalah pada tahap kemuncak di mana kerajaan Islam telah berkembang luas. Telah berkembang luas, membuka banyak kota-kota yang baharu, menunjukkan bahawa mereka adalah kerajaan yang mengikut manhaj Nabi SAW. Lihat nombor surat 13, nombor 3 di atas. Hadis ini juga perakuan bahawa mereka yang layak mendapat kejayaan dan kekuasaan ialah mereka yang merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Yakni mereka yang menyembah Allah semata-mata dan menjauhi syirik. Mengikut kefahaman para sahabat dan salafus salih. Kerana itu yang Allah berikan kepada kerajaan khilafah, ya, Khulafa Ar-Rashidin. Mereka diberikan kejayaan. Timbul persoalan, kenapa Allah berikan mereka kejayaan? Kita kena jelas, tidak lain dan tidak bukan kerana mereka ikhlas dan ikut sunnah Nabi SAW. Kerana mereka mengesakan Allah dan mereka beramal soleh, ya. Ayat 4, Allah menyatakan dalam ayat tadi ataupun dalam ayat di ayat ini, ayat surah An-Nur ayat 55 tadi, buat catatan sikit, ya. Ayat Nur, surah An-Nur ayat 55, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu mereka yakni para sahabat dan umat Islam secara amin. Ia adalah dalil bahawa masa depan ialah untuk umat Islam mengikut manhaj salaf di peringkat awal dan di peringkat akhir. Seperti mana pada zaman Nabi dan Khulafa Ar-Rashidin agama mengikut manhaj salaf, dan Nabi sebut dalam peringkat yang kelima tadi, khalifah akan kembali ikut manhaj Nabi. Tadi dalam hadis Imam Ahmad tadi, khalifah akan kembali menurut manhaj Nabi. Khalifah ikut manhaj Nabi ini apa maksudnya? Kita kena yakin dan jelas bahawa maksudnya ikut manhaj sahabat dan para salafus salih. Kerana itulah manhaj pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, maka demikian itu jugalah manhaj pada zaman khalifah di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti akan tertegak khalifah. Ini maksud kita kena faham. Kita kena iman bahawa agama Islam sama ada kita sedar atau tidak, suka atau tidak, khalifah, kerajaan khalifah akan tertegak balik. Pada hari ini tak ada khalifah, betul? Pada hari ini kerajaan semua pecah-pecah, kan? Kita negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab Saudi, semua negara-negara berpecah-pecah kan. Sedangkan sepatutnya umat Islam semua bersatu di bawah satu kerajaan. Betul? Seperti mana yang sepatutnya? Di bawah seorang pemerintah, khalifah. Khalifah seorang. Manakala amir-amir, gubernur-gubernur itu boleh ramai. Tapi khalifah kena solat. Umat Islam kena bersatu. Umat Islam adalah sebuah negara. Yang pecah-pecahkan kita ni, ini bukan sunnah Nabi. Ini kerajaan British. British yang buat macam ni. Itu yang kita kena faham. Yang kita kena faham juga ialah bahawa di akhir zaman nanti, sama ada dalam tempoh terdekat atau lebih lama daripada itu, itu kita tak payah risau. Yang kita kena yakin dan iman bahawa kerajaan khalifah akan kembali bertapak semula di atas muka bumi. Kita kena faham, kena iman. Kerana perkara yang kelima dalam firman Allah surah An-Nur ayat 55 juga, agama mereka yang telah diridainya untuk mereka. Agama yang Allah telah meridainya ialah agama yang dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini hujah atau petunjuk kenapa kita kata agama Islam di akhir zaman nanti adalah milik umat Islam. Akhir zaman nanti adalah milik umat Islam. Akhir zaman nanti adalah milik Islam. Dalam masa yang sama, kita kena yakin bahawa Islam menurut manhaj salaf, Islam menurut manhaj sahabat dan para salafus salih. Kerana itu agama yang Allah redai. Adapun agama Islam ikut aliran-aliran yang lain, mana bukti bahawa Allah meredainya? Bahkan apa yang berlaku pada hari ini sebesar-besar tunjuk bahawa ada sesuatu yang tak kena. Betul atau tidak? Apa yang berlaku pada hari ini? Kita berdoa siang malam, Allah tak perkenankan. Kenapa? Kalau benar agama yang kita anuti ni ikut manhaj yang kita buat ni, kalau benar Allah redha, kenapa Allah, kenapa kita tidak diberikan kemenangan dan bantuan? Menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Maka kerana itu kita kena faham bahawa agama Islam yang Allah redha adalah agama Islam yang ikut manhaj Nabi, ikut manhaj para sahabat, ikut manhaj para salafus salih. Kita lihat zaman-zaman pemerintahan yang akan dilalui oleh umat Islam ini seperti dalam hadis Imam Ahmad yang kita baca tadi. Yang pertama, zaman Nubuwwah, iaitu zaman Nabi SAW yang telah berakhir dengan kewafatan baginda pada tahun 11 Hijrah. Itu jelas. Yang kedua, zaman khalifah menurut manhaj Nabi, yang Nabi sebut dalam hadis tadi, iaitu zaman pemerintah Khulafa Ar-Rasyidin yang telah berlangsung selama 30 tahun sepanjang pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berakhir pada tahun 40 Hijrah dengan pembunuhan khalifah yang keempat, iaitu Ali bin Abi Talib, berakhir pada tahun 40 Hijrah. Itu berakhirnya zaman khalifah menurut manhaj Nabi atau zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ini pun jelas insyaAllah. Ya, kerana ulama memperakui Khulafa Ar-Rasyidin sampai 4 orang khalifah ini sahaja. Kemudian yang ketiga ialah zaman mulkan adzam, sistem raja secara warisan. Ia telah bermula pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Yani selepas pembunuhan Sayyidina Ali, setelah itu telah dengan pembunuhan Sayyidina Ali, itu adalah permulaan kerajaan Umayyah. Ya, bermula dengan khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian adalah zaman mulkan Jabari, iaitu sistem raja diktator. Ia telah bermula, wallahu a'lam, wallahu a'lam ni kata penulis Ya, jangan lupa kita sedang membahaskan kitab Syekh Salim Al-Hilali. Dia kata, wallahu a'lam, dengan kejatuhan sistem khalifah Islam di awal kurun 20 Masihi. Ya, ini sistem kejatuhan khalifah, sistem khalifah Utsmaniyah. Khalifah Utsmaniyah jatuh bila? Tahun 1905. Ha, lebih kurang lah. Di awal 1900 tahun lepas. Ya. Ia adalah zaman ketika mana bumi akan dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Walau bagaimanapun, kebatilan lambat laun kita akan hilang dengan digantikan dengan keadilan, insya-Allah. Insya-Allah ni bukan ragu-ragu, tuan-tuan. Insya-Allah yakin. Insya-Allah ni ada dua, tuan-tuan, tahu kan? Kalau kita tanya kat kawan tu, mat, besok datang tak? Insya-Allah. Ha, itu mat pun insya-Allah kita kena dapatkan kepastian. Insya-Allah yakin ke ragu-ragu kan? Ha, yakin, okey. Kalau insya-Allah ragu-ragu, ha, itu masalah. Tapi insya-Allah di sini kita yakin. Nombor lima, zaman pemerintahan yang kelima ialah zaman khalifah menurut manhaj Nabi, menurut manhaj Nabawi. Seperti nombor dua tadi, ia adalah zaman pemerintahan yang akan bermula insya-Allah sebelum kedatangan Imam Mahdi. Ha, boleh gariskan dulu. Sebelum kedatangan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Perhatikan perkataan sebelum. Sebelum, bukan apabila turun Imam Mahdi. Kenapa kita kata macam tu? Ha, lihat. Kenapa Syekh Salim mengatakan begitu? Dia mengatakan ini berdasarkan beberapa petunjuk. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada menyebutkan sebuah hadis, yaqulu fi akhir ummati khalifatun yahfil mal hafiya la ya'udduhu adada. Akan ada di akhir umatku, dan di akhir zaman umatku, khalifah yang mengaut harta tanpa menghitungnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini kerana banyaknya harta, ghanimah harta rampasan perang, maknanya ada jihad. Hanya apabila ada jihad, baru ada ghanimah. Ya? Pembukaan-pembukaan kota baru, ini pun hasil daripada jihad, berlaku pembukaan kota-kota baru. Di samping sifat pemurah khalifah tersebut, maknanya dia tak berkira. Bila dia terima satu harta dalam Baitul Mal, dia tak kira-kira. Seperti mana dia tak ambil peduli berapa harta yang masuk kerana terlalu banyak, dan harta yang dikeluarkan, yang dibelanjakan, yang disedekahkan pun dia tak kira. Ya, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila Nabi membahagi-bahagikan harta ghanimah. Ya, Nabi tak berkira-kira. Kata Al-Munawi, mereka mengatakan bahawa dia, iaitu yang dimaksudkan dalam hadis tadi, akan ada di akhir umatku khalifah. Khalifah di situ, kata Imam Al-Munawi, mereka mengatakan, mereka di sini maknanya para ulama, mengatakan bahawa dia adalah Imam Mahdi. Hadis ini menunjukkan bahawa Imam Mahdi adalah daripada kalangan para khalifah. Perhatikan, daripada kalangan para khalifah. Maksudnya dia salah seorang, bukan dia seorang je. Maksudnya sebelum dia ada lagi. Daripada kalangan para khalifah akhir zaman yang akan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah mengikut manhaj Nabawi. Memandangkan bahawa Imam Mahdi adalah khalifah yang terakhir, dia terakhir kerana tiada yang datang selepasnya kecuali Nabi Isa AS. Ini seperti mana dalam hadis-hadis tentang akhir zaman menceritakan tentang turunnya Nabi Isa dan bagaimana Nabi Isa memerangi Dajjal dan membunuhnya. Maka ini menunjukkan bahawa terdapat sebelumnya, yakni sebelum Imam Mahdi, khalifah-khalifah yang lain. Kerana Nabi dalam hadis Imam Ahmad tadi di Muqsal 12, Ya. Nombor 5 tu Nabi kata kemudian berlangsung kekhalifahan menurut manhaj Nabawi. Kekhalifahan di sini menunjukkan secara tak langsung bahawa khalifah tu ramai. Maknanya datang bersilih ganti. Datang khalifah, kemudian khalifah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Yang akhirnya ialah Imam Mahdi. Ya. Jadi ini hadis-hadis tentang akhir zaman yang kita kena faham. Dan ada khabar gembira di sebalik hadis-hadis ini. Kita dah bersuat 15, nombor 2 di atas tu. Pemerintahan Imam Mahdi adalah kemuncak Islam, pembaikan di akhir zaman, ketika mana beliau akan memenuhkan dunia dengan keadilan seperti mana sebelumnya ia dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman, seperti yang kita lihat pada hari ini. Pada hari ini dunia penuh dengan penindasan dan kezaliman. Maklum bahawa masa depan yang makmur tidak akan berlaku sekaligus. Ini sunnatullah, bahawa pembaikan itu dia takkan berubah sehari semalam. Khalifah tidak akan tertegak dengan sehari semalam. Sebaliknya, dia akan berlaku secara berperingkat seperti mana sunnatullah, ketetapan Allah dalam alam ini, dalam proses perubahan dan pembaikan. Maka semestinya akan ada orang-orang yang melakukan islah pembaikan sebelum beliau, sebagai persediaan sebelum Imam Mahdi menyempurnakan kerja-kerja islah pembaikan tersebut. Wallahu a'lam. Mengapa pemahaman salafus salih? Terlihat bawah. Ini kerana masa depan Islam akan direalisasikan dengan dikembalikan kepada zaman khalifah menurut manhaj Nabawi, seperti mana jelas dinyatakan dalam hadis Huzaifah sebelum ini. Kedua, keagungan Islam telah berjaya dicapai pada zaman Khulafa Ar-Rashidin yang datang selepas zaman Nabi, dan zaman pemerintahan pada waktu itu telah tetap teguh menurut manhaj Nabi, menurut manhaj Salafus Salih. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah memaklumkan tentang akan datangnya zaman kekhalifahan menurut manhaj Nabawi selepas zamannya dan juga di akhir zaman nanti. Ini menunjukkan bahawa masa depan Islam adalah seperti keadaan pada awal zaman Islam, dipenuhi kemenangan, kemakmuran dan perluasan. Seperti mana yang kita saksikan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin dulu, demikian juga akan berlaku di akhir zaman. Kerana dia adalah zaman dikira sebagai zaman menurut manhaj Nabawi. Nombor 4, golongan yang telah menegakkan zaman khalifah menurut manhaj Nabawi selepas zaman Nabi ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan para pengikut mereka. Ini menunjukkan bahawa golongan yang akan mengembalikan zaman khalifah menurut manhaj Nabawi di akhir zaman nanti ialah golongan yang mengikut manhaj para sahabat dan salafus salih. Berdasarkan petunjuk-petunjuk ini, dapat disimpulkan bahawa golongan yang merealisasikan kegemilangan Islam di masa hadapan ialah golongan yang mengikut manhaj salafus salih, bukan golongan Syiah, bukan golongan Khawarij, bukan ISIS, Daesh, Al-Qaeda, bukan golongan Ikhwan Muslimin, bukan jemaah tabligh. Kita kena faham. Kerana ideologi mereka menyelisih ideologi Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin mendapat kemenangan. Dan Nabi kata di akhir zaman nanti yang akan mendapat kemenangan adalah golongan yang membawa manhaj Nabawi, manhaj seperti Khulafa Ar-Rashidin. Dan metodologi jemaah tabligh, jemaah sufi, tarikat itu dan ini, mereka menyelisih metodologi Khulafa Ar-Rashidin. Masakan mereka boleh diberi kemenangan? Maka kerana itu kita kena faham bahawa kemenangan umat Islam di akhir zaman nanti adalah di tangan mereka yang membawa metodologi yang benar, metodologi agama Islam yang Allah redai. Agama yang Allah redai ialah agama yang dibawa oleh Nabi dan yang diamalkan oleh para sahabat dan yang dipraktikkan oleh Khulafa Ar-Rashidin. Maka agama ini yang akan Allah beri kemenangan ke atas mereka. Bahkan keadaan kita pada hari ini, kenapa Allah tak bantu kita? Kenapa Allah tak memberi kemenangan kepada kita sedangkan kita berdoa siang malam? Tidak lain dan tidak bukan kerana kita tidak menghayati manhaj Nabi, kerana kita tidak menghayati manhaj para khulafa ar-rasyidin, manhaj para sahabat. Sehingga apabila kita kembali kepada manhaj para sahabat, apabila kita kembali kepada metodologi salafus salih, maka ketika itulah Allah akan beri kemenangan ke atas kita. Selagi tidak, maka selagi itu kita akan terus ditimpa kehinaan seperti yang kita lihat pada hari ini. Kita lihat surat 17. Satu lagi dalil hujjah bahawa Islam atau akhir zaman milik Islam mengikut manhaj sahabat dan para salafus salih. Hadis peliknya Islam di akhir zaman. Hadis ini dikenali sebagai hadis peliknya Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba fa tuba lil ghuraba." Islam telah bermula dalam keadaan pelik dan ia akan kembali pelik seperti mana ketika ia mula, atau seperti mana ketika ia bermula, maka kegembiraan adalah buat orang-orang yang pelik. Kegembiraan buat orang-orang yang ganjil, yang lain daripada lain. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat, kata Syekh Salim Al-Hilali, petunjuk-tunjuk daripada hadis di atas, hadis peliknya Islam di akhir zaman. Yang pertama, Islam telah bermula dalam keadaan pelik sebelum ia berkembang dan menjadi kuat dan dapat membuka banyak kota-kota Islam yang baharu seperti negara-negara Syam, Iraq, Mesir, Yaman dan yang lain. Ini sejarah bagaimana Islam bermula di Mekah dalam keadaan kecil. Islam lemah, ditindas oleh orang kafir Quraisy, tetapi apabila mereka sabar, kemudian mereka beriman, beramal salih, mereka berhijrah, mereka mengasaskan kerajaan Islam di situ. Kemudian mereka terus, mereka tak leka, mereka tak lalai dengan negeri Madinah yang mereka dapat. Mereka terus kembangkan dakwah, makin lama makin kuat, makin kuat. Kemuncaknya adalah seperti mana yang kita lihat pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, banyak kota-kota baru yang dibuka. Nombor dua, kemudian Islam akan menjadi pelik dalam kalangan penganutnya dan dalam kalangan pendakwahnya. Ini yang kita lihat berlaku pada hari ini. Islam dah pelik, betul? Pada hari ini Islam atau sunnah dah jadi bid'ah, bid'ah dah jadi sunnah, betul? Pada hari ini siapa yang bawa sunnah orang kata apa ni? Pelik. Bid'ah jadi sunnah atau diistilahkan sebagai bid'ah hasanah. Benda yang ma'ruf jadi mungkar, benda yang mungkar jadi ma'ruf. Sudah jadi terbalik. Ya. Tetapi dalam masa yang sama Allah akan mengutus mereka yang akan memperbaharui buat umat ini agama mereka. Maka tentunya Islam akan berkembang dan menjadi kuat setelah ia menjadi pelik di akhir zaman nanti. Seperti mana ia telah berkembang dan menjadi kuat setelah ia menjadi pelik di awal sejarah Islam dulu. Dulu apabila Nabi bawa Islam di Mekah, pelik. Tetapi betapa cepatnya setelah itu ia terus berkembang dan berdiri megah, tak jadi pelik lagi. Tapi Nabi kata kemudian ia akan kembali pelik, seperti mana yang kita saksikan pada hari ini. Kita menjadi saksi hidup. Kita nampak depan mata kita bagaimana Islam pelik. Tapi kita kena yakin, seperti mana dulu dia pelik, tetapi kemudian dia berkembang dan tersebar. Maka kita kena yakin bahawa agama Islam atau sunnah Nabi SAW yang kita saksikan pada hari ini pelik, yakinlah bahawa dia akan berkembang dan bertapak, dan umat Islam akan berdiri teguh di atas sunnah suatu ketika nanti di akhir zaman nanti. Kemudian nombor tiga, sabdanya, sabda Nabi, fatuba lil ghuraba, maka kegembiraan adalah buat orang-orang yang pelik. Ia dijelaskan dalam hadis golongan yang selamat dan hadis kumpulan yang diberi kemenangan, iaitu mereka yang berdiri di atas manhaj salafus salih. Apa hadis kumpulan yang diberi kemenangan? Iaitu hadis Bukhari Muslim, akan terus, kata Nabi, akan terus ada manusia daripada kalangan umatku yang zahir, sehingga apabila datang kepada mereka perintah Allah, sedang mereka terus zahir. Apa ni zahir di sini? Maksudnya mereka zahir di atas kebenaran, mereka zahir berpegang atas sunnah, mereka zahir berpegang teguh dengan manhaj salafus salih. Ya? Dalam rapas yang lain, kata Nabi, akan terus ada golongan daripada kalangan umatku yang berpegang di atas kebenaran. Apa itu kebenaran? Manhaj salafus salih. Mereka zahir atas golongan yang memusuhi mereka, sehingga golongan terakhir daripada kalangan mereka memerangi Al-Masih Ad-Dajjal, iaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi akan bersama dengan Nabi Isa AS memerangi Dajjal, kan? Maka kita kena yakin dan percaya bahawa Imam Mahdi bukan orang sufi. Imam Mahdi bukan ikhwan muslimi. Imam Mahdi bukan daripada jemaah tabligh. Minta maaf, ada jemaah tabligh ini. Minta maaf. Saya terpaksa terus terang. Ya, supaya kita jelas. Ya, jangan kita keliru kawan. Nasihat kena perlu diberikan dengan sebetulnya. Jangan kita putar balik. Maka Imam Mahdi, dia membawa metodologi salafus salih. Ya. Kemudian ada hadis golongan yang selamat. Lihat surat 19. Orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 kumpulan, ya. Satu dalam syurga dan 70 dalam neraka. Orang-orang Nasrani telah berpecah kepada 72 kumpulan, 71 dalam neraka dan satu dalam syurga. Kemudian Nabi kata, demi yang nyawa Muhammad di tangannya, umatku, yakni umat Islam, akan berpecah kepada 73 kumpulan. Satu masuk syurga, manakala 72 dalam neraka. Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapa yang satu yang selamat tu? Jawab Nabi, Al-Jama'ah. Dan dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata, apa yang menjadi peganganku dan pegangan para sahabatku. Maka ini semua menunjukkan bahawa masa depan adalah untuk umat Islam mengikut manhaj salafus salih. Boleh lihat surat 20. Ini pun satu lagi hadis menjelaskan lagi, petunjuk daripada hadis datangnya mujaddid setiap awal kurun. Dan saya ingat tuan-tuan boleh baca dari sini, jelas insyaAllah. Boleh lihat di muka surat 22. Ini satu hadis, surat 22, hadis yang ajaib segala ajaib, yang kita kena yakin dan beriman. Lihat hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, hadis pembukaan kota Istanbul dan Rom, Itali. Daripada Abu Qabil, katanya, kami bersama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya, kota mana yang akan dibuka dahulu, Konstantinopel atau Rom? Beliau lalu meminta supaya diberikan kepadanya sebuah kotak, iaitu Abdullah bin Amr, dan mengeluarkan darinya sebuah kertas. Kata Abdullah, kami, ketika kami di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ditanya, mari baginda ditanya soalan yang sama, kota mana yang akan dibuka dahulu, Konstantinopel atau Rom? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota raja Herakl. akan dibuka dahulu, iaitu kota Konstantinopel. Konstantinopel yakni Istanbul. Ya. Selain bawah itu, kata Imam Al-Albani dalam kitab silsilah Al-Sahihah, Rom ialah ibu negara Itali pada hari ini. Saya ingat kita semua maklum, Rom. Dan ternyata pembukaan yang pertama, iaitu pembukaan kota Konstantinopel, telah pun direalisasikan oleh Panglima Muhammad Al-Fatih Al-Uthmani seperti mana yang sedia maklum. Tahun berapa? Siapa tahu? Tahun 800 Hijrah lebih. Ya? Tahun 800 Hijrah. Kurang lebih lah 800. Siapa ingat? Ada ingat? Tak ingat eh? 800 Hijrah lebih lah. Iaitu selepas 800 tahun daripada pengkhabaran Nabi SAW tentang pembukaan ini. Jadi Nabi sebut hadis ni, hadis pembukaan kota Konstantinopel ni, Nabi sebut bila? Dalam tahun 10 Hijrah lah, atau 11 Hijrah sebelum Nabi wafat. Tetapi hadis itu hanya direalisasikan pada tahun 800 Hijrah lebih. Jadi hampir 800 selepas Nabi wafat baru hadis itu terbukti benar. Yang pentingnya kita kena yakin hadis itu benar. Dan apa yang berlaku membuktikan kebenaran dia. Ya. Tetapi ya, kita lihat kata Syekh Al-Albani, dan pembukaan yang kedua akan berlaku dengan izin Allah dan semestinya. Pembukaan kota yang kedua belum berlaku. Kan? Itali, Rom. Milik siapa? Negara Kristian. Nak tanya soalan. Pusat Kristian kat mana? Vatican kat mana? Ha? Vatican dalam Rom. Nampak? Kebetulan ke? Kebetulan ke? Memang ini semua janji Allah. Ini baru saya tanya ni. Saya dulu ada kira-kira. Tahulah Vatican-Vatican. Tapi sekali lagi saya tanya, Vatican dalam Rom? Hmm? Betul? Dia orang kata Vatican ni satu kerajaan yang sendiri ke? Dia ada kerajaan autonomi lah. Dia ada dia punya sempadan dia. Kerajaan yang paling kecil dalam dunia, Vatican. Dipimpin oleh Pope. Pope Vatican tu lah. Tetapi kota Vatican itu sendiri dalam Rom, betul? Lihat Nabi SAW kata kota itu akan dibuka. Ini janji Nabi SAW, janji Allah SWT. Kita kena yakin, kita kena beriman. Awas, awas dan awas. Jangan sekali-kali kita menaruh syak dan sanksi. Kerana ini adalah janji Rasulullah SAW. Anda kata anda beriman, dan antara keimanan anda adalah anda, kita kena beriman dengan hadis Nabi SAW. Mungkin kita rasa macam mana nak takluk kota Rom, kota Pope Vatican. Sedangkan kita maklum bahawa penganut agama Kristian adalah penganut yang paling ramai di dalam dunia. Betul? Penganut paling ramai adalah Kristian. Sebelum kita ni umat Islam yang kedua ke, kita ni kemudian lah. Tapi mereka paling ramai. Dan tentera yang paling canggih adalah mereka, Amerika, orang Kristian. Walaupun di belakangnya Yahudi, tapi itu dia. Itu realiti bahawa mereka yang berkuasa pada hari ini. Tetapi di sebalik realiti adalah hakikat hadis Nabi SAW bahawa pada satu hari nanti dia akan dibuka. Ya. Baik, apa yang boleh kita sebutkan di sini, tuan-tuan, bahawa ini semua janji Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa agama Islam akan ditegakkan, bahawa agama Islam akan tersebar di serata dunia, dan bahawa agama Islam akan bertapak dan berkuasa. mengatasi semua agama yang lain. Agama Islam, dakwah Islam akan disempurnakan satu ketika nanti di akhir zaman, di mana umat Islam akan kembali mulia, akan kembali dihormati dan disegani, kalau bukan ditakuti kerana mereka berkuasa ketika itu. Berbanding pada hari ini, kita dihina, kita dijajah dan kita diperlekehkan, bahkan saudara-saudara kita ditindas dan dibunuh. Tetapi hakikatnya masa depan adalah milik umat Islam, satu. Dan yang kedua, iaitu Islam mengikut manhaj agama Islam yang benar, seperti yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan agama yang diselewengkan kepada berbagai-bagai cabang tarikat mazhab seperti yang kita lihat pada hari ini. Iaitu ketika mana umat Islam kembali kepada agama mereka yang sebenar. Ini menjadi tanggungjawab kita. Kalau kita inginkan kemenangan, kita perlu kembali kepada agama Islam yang sebenar. Kerana tidaklah kehinaan yang menimpa kita pada hari ini akibat kita tinggalkan agama kita. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Sekiranya kamu berjual beli dengan 'ina, satu jenis jual beli riba. "Wa akhadtu adnabal baqar," dan kamu mula menarik ekor lembu-lembu, maknanya kita sibuk dengan ternakan. "Wa radhitum biz zar'," dan kamu rela, kamu suka, redha dengan cucuk tanam. Nabi kata, "Sallallahu 'alaikum dhullan." Allah akan timpakan atas kamu kehinaan. Sebab apa? Kerana kita sibuk dengan dunia. Kita cinta dunia lebih daripada akhirat. Apa akibatnya? Allah timpakan kehinaan. "Sallallahu 'alaikum dhullan la yantazi'u hatta tarji'u ila dinikum." Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut melainkan apabila kamu tarji'u ila dinikum, kamu kembali kepada agama kamu. Yani agama yang sebenar, bukan agama yang seleweng, bukan agama yang tidak ikut sunnah Nabi SAW, bukan agama yang tidak ikut pemahaman para sahabat, pemahaman salafus salih. Maka ini tanggungjawab yang kita perlu pikul. Kita kena faham dan kemudian kita kena laksanakan. Kita kena kembali kepada agama yang sebenar. Kita kena tinggalkan semua benda-benda yang menyeleweng, hal-hal maksiat, hal-hal bid'ah, hal-hal syirik, hal-hal khurafat, percaya kepada kepercayaan karut marut. Ini semua kena tinggalkan kerana ini yang menyebabkan kita hina. Kembali beriman dengan ketika-ketika yang sebenar kepada Allah, tinggalkan hal-hal syirik dan khurafat. Semua tok-tok bomoh semua tu ajaran khurafat kena tinggalkan. Kembali beramal soleh, iaitu menghayati sunnah Nabi SAW. Tinggalkan hal-hal tok-tok tambah yang tak ada dalam agama ni, yang banyak dalam masyarakat. Ini buat ni perayaan ni, sambutan ni, amalan ni, amalan ni. Nisfu Syaban, awal Syaban, akhir Syaban. Benda-benda yang tak ada asas dalam agama perlu ditinggalkan. Hayatilah agama seperti mana yang Nabi bawa. Apabila kita laksanakan semua ini, maka ketika itulah dengan sendirinya, tanpa kita minta, Allah akan berikan kemuliaan kepada kita, Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Ketika itu agama akan tinggi, mengatasi, mengalahkan agama-agama yang lain. Selagi kita tak buat, selagi itu kita tak kenal. Maka boleh saya sebut di sini, tuan-tuan, kita nak lihat benda ni, kita boleh lihat daripada dua sudut, okay? Satu sudut hakikat bahawa masa depan milik Islam ikut manhaj salafus salih, itu hakikat seperti mana kita dah bahaskan. Kalau siapa yang tak jelas, boleh ulang balik dan hayat, baca pelan-pelan, ya? Itu satu perkara, iaitu hakikat, reality, masa depan nanti, janji Allah SWT. Kemudian dalam masa yang sama, peranan kita lah pula. Kita, kalau kita nak kecapi kejayaan, mendapat kekuasaan, kemenangan yang Allah dah janjikan tu, kita kena patuh, kita kena ikut syarat-syarat yang digariskan tu. Bahawa kita kena hayati tauhid, menjauhi syirik, ikhlaskan ibadah kerana Allah semata-mata, melaksanakan amalan-amalan salih dan menjauhi amalan-amalan talih. Apa amalan talih? Hal-hal maksiat, hal-hal bid'ah, hal-hal syirik, khurafat, itu kena tinggalkan. Maka ketika itu kita menjadi sebahagian daripada ejen-ejen pembantu ke arah merealisasikan masa depan umat Islam. Kita antara dulu, sama ada kita menjadi ejen pembantu untuk nak merealisasikan masa depan kejayaan umat Islam di masa akan datang, atau kita akan menjadi hanya sebahagian daripada sejarah. Kita hanya sebagai orang yang lalai leka, kalau bukan orang-orang perosak, na'udzubillah. Orang-orang perosak yang tidak sedikit pun membantu kejayaan umat Islam. Sedangkan sebaliknya kita ni lah yang antara sebab mengapa Islam terus mundur, terus hina dan ditindas sekian lama. Maka kita kena muhasabah. Lihat, kita berada di mana? Adakah kita di pihak yang membantu? Kita menjadi pemangkin. Kita membina asas tapak. Kerana jangan lupa, khalifah di atas manhaj Nabi di akhir zaman nanti, ia akan akhirnya Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi apabila dia mengambil tampuk kekuasaan, dengan ada tapak di bawah atau tidak, mestilah ada tapak, mesti ada foundation. Apa foundation tapak dia? Tauhid dan sunnah Nabi SAW. Siapa yang membuat tapak ni? Adakah Imam Mahdi nak mula daripada kosong, nak mengajak dakwah kepada orang yang jahil, orang yang bidah? Tak, Imam Mahdi akan datang apabila masyarakat sudah bersedia. Kerana jangan lupa, dia khalifah yang terakhir. Kalau dia nak mula seperti daripada kosong seperti mana kita lihat pada hari ini, dah bila akan selesai? Nabi Isa nak turun ni, masyarakat tak sedia. Betul? Itu Imam Mahdi. Saya boleh fit perhatian tuan-tuan supaya nampak jelas dia. Apabila Nabi Isa turun, baik soalan lah, Nabi Isa akan turun dalam keadaan masyarakat bergulungan dengan bidang, dalam keadaan masyarakat bergulungan dengan hal-hal khurafat seperti yang kita lihat pada hari ini. Siapa yang tak tahu, kena kembali kepada hadis Nabi tentang turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa turun kat mana? Di Damsyik, di Syria, yang bergolak pada hari ini. Dia akan bertemu Dajjal kat mana? Ini semua sebut dalam hadis, tak payah kita nak ijtihad, jangan nak goreng-goreng. Dah sebut dalam hadis. Nabi Isa akan berdepan dengan Dajjal di mana? Di Palestin. Bahkan dia akan membunuh Dajjal di Bablut. Bablut, mereka kata ini terletak di Ramallah, satu tempat di Palestin, satu tempat di Ramallah. Baik, Nabi Isa turun di Damsyik, nak depan dengan Dajjal di Palestin. Ada lagi, jangan lupa, Nabi Isa turun di Damsyik ketika mana umat Islam berkubu di Palestin. Umat Islam, atau lebih tepat tentera Islam, berkubu di Palestin. Berkubu, mereka dalam satu kubu, benteng pertahanan. Mereka menanti, menunggu. Menunggu siapa? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Isa. Maka ketika itu sudah ada tentera yang sudah siap siaga. Tentera ini akan dikepalai oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. ketika Nabi Isa pergi ke Palestin, dia buka pintu benteng itu. Ketika itu di depannya adalah Dajjal dan tentera di belakangnya. Dajjal, tentera dia siapa? Yakinlah bahawa tentera dia pertamanya adalah orang Yahudi sendiri dan orang-orang Syiah, kerana tentera Yahudi ini, tentera Dajjal ini datang daripada bumi Asfahan. Asfahan ini terletak di Iran pada hari ini. Ini semua disebut dalam hadis. Dan tak siapa-siapa lagi daripada kalangan orang-orang yang terpedaya dengan Dajjal yang kita khawatir. Orang pertama yang akan terpedaya daripada kalangan orang Islam selain daripada Syiah, orang-orang liberal atau orang-orang Sufi. Orang Sufi ini mereka pantang tengok benda-benda karamah wali. Maka Dajjal adalah bapa wali dia. Mana tanya dia boleh buat karamah? Hujan turun, turun. Bumi kurangkan tanaman, kurang tanaman. Oh, ini wali kabir ni. Jadi kita khawatir kepada mereka. Kita kesian kepada mereka. Kita khawatir mereka akan jadi tentera-tentera Dajjal di akhir zaman nanti jika mereka tak berhati-hati. Lalu akhirnya apabila Dajjal nampak Nabi Isa, dia akan lari berpaling dan Nabi Isa akan kejar. Akhirnya manakala umat tentera Islam di belakang Nabi Isa, di belakang Imam Mahdi, akan memerangi tentera Dajjal, akan memerangi orang Yahudi, sehingga kata Nabi tidak ada sesuatu batu, pokok atau apapun mereka, dia akan berteriak, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, hadha Yahudi warai uqtulhu. Wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Apa artinya hamba Allah? Wahai orang yang telah merealisasikan ubudiyah kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadahnya, menjauhi hal syirik dan khurafat. Bukan orang yang masih pergi perang dengan tangkal seperti mana tentera siapa nama tu yang datang serang Sabah, Kiram, Kiram, tentera Kiram datang ke bumi jihad nak buka Sabah, semua pakai tangkal, ha, kan kena bunuh seorang yang pihak berkuasa Malaysia, memang tak ada muka orang-orang perosak. Tapi tentera Imam Mahdi dan Nabi Isa, adakah tentera yang terdiri daripada orang seperti ini? Sama sekali tidak. Mereka terdiri daripada kalangan hamba Allah dengan erti kata yang sebenar. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Muslim, mai datang sini, ada orang Yahudi menyorok belakang aku, datang bunuh. Kecuali pokok Ghargad. Kata Nabi, ini pokok Yahudi. Mereka kata kat Israel, di Palestin pada ni, mereka sibuk nak tanam. Yang ni mereka beriman, orang-orang Yahudi jahat tak jahat, dia beriman, dia bersedia nanti. Mereka, bagi mereka, Dajjal adalah rasul akhir zaman, penyelamat mereka. Macam tu pula. Mereka ada akidah mereka. Tapi itulah, nak kata bahawa Nabi Isa turun dan Nabi Imam Mahdi turun ketika mana keadaan sudah sedia, bukan cacar marba seperti yang kita lihat pada ini. Maka akhirnya yang akan menjadikan tapak asas akidah dan manhaj yang benar, siapa? Iaitu orang-orang yang sebelum mereka, yang mana kita kata inilah tugas kita pada hari ini, untuk kita menyediakan tapak asas kegemilangan umat Islam di akhir zaman. Maka ini kita kena muhasabah. Sama ada kita tergolong dalam kalangan orang yang berusaha ke arah ini, atau kita masih dalam kalangan orang yang lalai, orang yang tidak, bukan faktor membantu, tetapi kita ini orang yang menyusahkan dan merosakkan. Ya. Wallahualam. Saya ingat boleh sampai di situ. Tuan nak buka soal jawab ke, atau kita tutup terus? Kalau ada soal saya, harapannya apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan itulah, kalau ada apa-apa yang tak jelas, kertas kerja ada di tangan tuan-tuan atau puan, boleh baca balik. Dan kita sebarkan apa yang kita faham, apa yang kita belajar. Dakwah sunnah ini Kita kena sebarkan. Kerana inilah yang akan menyelamatkan umat Islam. Inilah yang akan mengeluarkan umat Islam daripada kepompong kehinaan, penindasan dan kezaliman yang kita hadapi pada hari ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.